Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cinasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama di halaman 2, Ustaz. Surat Asy-Syura ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah Maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Dan dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Dalam brosur ini dikatakan bahwa dia memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Kemudian pertanyaannya yang pertama. Apakah ada makhluk yang tidak dikehendaki mendapatkan rezeki? Kemudian, apakah untuk memperoleh rezeki harus dengan berusaha? Bagaimana dengan rezeki yang datangnya dari arah yang tak terduga-duga? Pertanyaan berikutnya, yang kedua, bagaimana caranya agar kita terhindar dari rezeki atau harta yang haram? Mengingat saat ini, kadang kita temui adanya rezeki yang hewan tercampur dengan yang halal. Rezeki yang haram tercampur dengan yang halal. Yang ketiga, apakah syarat-syarat agar kita di lapangan rezekinya? Yang keempat, bolehkah kita berharap agar dilapangkan rezekinya dengan cara memperbanyak infak atau sedekah? Di sini Allah menjelaskan, Allah latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Pertanyaanmu, Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Apa ada orang tidak dikehendaki rezeki oleh Allah? Ada enggak kira-kira? Yang tidak dikehendaki diberi rezeki oleh Allah ada apa tidak? Tidak ada. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Kalau tidak diberi rezeki oleh Allah ya mati. Apa saja yang melata di bumi ini, dabbah itu bisa melata, bisa bergerak. Nah, jadi ya, apa yang bergerak di bumi ini diberi rezeki oleh Allah. Maka syarat untuk mendapat rezeki harus bergerak, berusaha. Rezeki sudah disiapkan oleh Allah. Nah, manusia diperintahkan untuk berusaha, bergerak. Kalau orang bergerak, dapat. Jadi tidak ada yang tidak dapat rezeki. Malah simbah-simbah dulu kalau memberikan pelajaran mudah. Sing ngubah, mamah. Nerah gelem ubah, ya ora mamah. Nah, Arab mamah ya ubah. Usaha maksudnya ubah itu berusaha. Ya, kalau orang tidak berusaha kok dapat rezeki. Ya. Duduk di rumah dapat rezeki. Ya. Ya, tidak mampu berusaha. Ya itu memang yang dimaksud Allah beri rezeki tidak disangka-sangka itu bukan tidak berusaha. Artinya Allah memberikan rezeki itu tanpa diduga-duga. Mungkin perbayangannya hanya dapatkan sedikit yang sedikit ternyata diberi rezeki oleh Allah banyak. Ya kan? Syaratnya kalau Allah memberi rezeki yang tidak disangka-sangka itu orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'alhu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berjanji pada orang yang bertakwa, semua urusannya dimudahkan. Diberi jalan keluar dari kesulitan apapun yang dihadapi. Dan Allah memberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Dalam arti, kalau kamu berusaha, Allah berikan rezeki. Ya, tidak disangka-sangka kan? Gambaran Rasulullah memberikan perumpamaan seperti seekor burung. Burung itu pagi hari perut kosong keluar dari sarangnya terbang kemana? Ya, tapi pulang ke sarangnya sudah perut kenyang. Ya, dari mana rezeki didapat? Jadi sangkanya ngomong keluar kok. Ya, dari sarang keluar terbang kemana? Udah balik perutnya kenyang, dapat rezeki. Maka itu asal kamu berusaha, Allah mesti memberi rezeki. Dan rezeki yang diberikan oleh Allah itu, ada yang diberikan rezeki yang banyak, ada yang diberikan rezeki yang sedikit. Allah yabsutu rizqa lima yasha wa yaqdiru lima yasha. Allah memberikan kelapangan, keluasan rezeki pada siapa yang dikehendaki, dan memberikan kesempitan siapa yang dikehendaki. Maka di dunia ini ada yang banyak hartanya, ada yang sedikit. Orang yang banyak hartanya disebut orang kaya, umumnya kaya harta. Yang sedikit disebut orang miskin. Itu sudah dibuat oleh, diatur oleh Allah. Memang dunia itu harus ada. Seperti itu, ada yang kaya, ada yang miskin. Supaya satu sama lain saling membutuhkan. Kalau orang kaya terhadap orang miskin biasanya butuh tenaganya. Kalau orang miskin pada orang kaya butuh apanya? Duitnya, ongkosnya. Kalau semua orang itu kaya, enggak ada butuh. Jual tenaga enggak, buat apa saya buat tenaga? Wong sudah punya duit banyak. Sehingga yang kerja itu misalnya buangi sampah, ngersih got-got itu, kuras WC, enggak ada semua itu. Ya. Sehingga kalau sudah begitu, dunia ini akan, manusianya akan dikerumuni penyakit-penyakit, sudah cepat mati. Ya. WC ini kebak, raya ini sing nguras. Siapa yang ngarep nguras? Nah, itu kan. Baliknya kalau semua miskin juga enggak baik. Semua butuh jual tenaganya, enggak ada yang bayar. Maka Allah memberikan rezeki banyak, rezeki miskin, rezeki sedikit. Itu semuanya supaya saling membutuhkan. Tapi ada orang yang diberi rezeki oleh Allah banyak. Masa itu kurang ajar ya banyak. Rezeki oleh Allah banyak ini masa jadi kurang ajar. Apa lagi yang ditanyakan tadi? Bagaimana caranya agar kita terhindar dari rezeki yang haram? Mengingat saat ini kadang kita temui adanya rezeki yang haram tercampur dengan yang haram. Ya, kita berusaha maksimal. Allah katakan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Gitu? Supaya manusia itu memakan rezeki yang halal dan baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh, musuhmu. Jangan diambil teman. Jangan diajak kompromi, jangan diajak bersahabat. Itu musuh. Harus dijauhi, diperangi. Kalau kamu rangkulan dengan setan, nah kamu akan makan rezeki yang haram juga. Maka kita berusaha mencari rezeki itu sedikit tidak apa-apa, tapi halal. Itu akan membawa berkah. Karena rezeki yang masuk ke dalam perut kita, rezeki yang haram, kata Nabi, daging yang tumbuh dari makanan yang haram, itu nanti haram masuk surga. Dengan kata lain, orang yang makanannya barang-barang yang tidak halal, haram, jangan harapkan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Surga tidak mau ditempati orang yang makanannya haram. Minumannya haram. Pakaian yang dipakai pun pakaian dapat dari hasil yang haram. Tidak ada tempat di surga itu. Apalagi tadi? Kemudian apakah syarat-syarat agar kita dilapangkan rezekinya? Ya, syarat-syarat dilapangkan rezekinya, ya berusaha keras tadi. Memohon kepada Allah rezekinya lapang, dan yang halal-halal juga dipenuhi syarat untuk memperolehnya. Kalau syarat-syarat terpenuhi, insya Allah akan dapat itu. Wong tuan di sini ngajari gemi setiti hati-hati. Nah, itu hemat pangkal kaya kan itu kan hemat antara lain untuk mendapatkan rezeki yang banyak itu hemat dulu. Jangan boros. Boros itu mubadir, mubadir kancane setan. Hemat. Ya. Termasuk hemat itu mengeluarkan rezeki, harta, jangan lebih besar daripada pemasukan. Pengeluaran jangan lebih besar daripada pemasukan. Kalau pengeluaran lebih besar dari pemasukan, itu alamat apa? Ya? Alamat apa? Bangkrut, melarat. Ya? Maka kalau menurut Nabi, iqna bil qalil. Ya'ti kal katsir. Disyukuri yang sedikit, nanti Allah akan datangkan yang lebih banyak. Enggak hemat tadi, ya. Mengendalikan diri. Yang dibelanja itu sesuatu yang sangat penting aja. Yang kebutuhan-kebutuhan pokok. Yang tidak, enggak usah dulu karena memang belum ada. Ya, kebutuhan pokok manusia itu apa toh? Apa kebutuhan pokoknya? Makan. Ini lagi hasil kerjanya itu hanya cukup untuk makan. Makan itu pun diukur. Kalau memang makannya hanya cukup dengan lauk karak, ojo njauk pupu gending. Gitu? Ojo ndelok kancane, wah dino karak wae, tonggo kuwi malah mangane bangsa iwa-iwan, balunge guak ning kebonku. Ana gelem juga ana balunge kuwi. Jadi disesuaikan. Karena Allah tidak pernah memberikan beban kepada hamba-Nya di luar kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak pernah. Kalau mampumu itu hanya ya, misalnya mampu sehari dapat uang itu hanya 25.000, jangan pengeluaran 40.000. 25.000. Yang belanja yang pokok-pokok saja. Ya, maka gemi. Setiting, hati-hati. Nah, nenek tanggane sepasaran, nenek tanggane mitoni, nenek tanggane apa, diundang nganten barang. Ora usah nyumbang nek pancen duwe. Lah kowe dhewe ra duwe nyumbang dadak golek apa? Nah, biasa to orang kampung ngarep nyumbang dadak utangan. Lah dirimu sendiri perlu butuh kok malah utang dienggo nyumbang, lah sing go nyaur apa iku? Nah, wah ning piye wong tangga cedhak, walaupun tangga cedhak nek pancen ra kuat, wong diulemi jagong barang besae mantu tu uleme kon teko ora kon nyumbang. Kan gitu kan? Nah, nek kalau kamu nyumbang ya memang ada kelebihan boleh saja. Kalau kamu sendiri kurang nyumbang kok utang itu aneh kan? Lah wong utang kok go nyumbang. Nah, itu ndak betul. Kalau itu dibiasakan, biasane bulan apa itu? Menjelang bulan Syura itu apa? Sapar. Nah, Syura Sawal. Ya. Besar, bar besar. Jadi besar tuh Syura itu toh? Biar bulan besar ini biasanya akeh wong duwe gawe. Soalnya engko Syura ora wani iku mulo do wah tanggane wong digawe pirang-pirang. Nanti wong bayine iso ditokke besar. Ya, iki nek kabeh wong digawe besar mbok sumbang kabeh sehari itu nyumbang berapa? Nah, udah. Enggak usah kalau memang enggak punya enggak usah nyumbang. Dulemi jagong tanggane kon teko wis teko jagong tok udah. Ya ta? Lah ngene mulih kancane do salaman ya salaman kowe. Nganteni ngadeg ning arep ya salaman. Apa nek salaman ra ngelungi ditekoki, kowe rung ninggali amplope apa gitu? Ya ndak toh. Salaman udah. Maka orang itu apa adanya, jangan sok. Ya, bendarane sugih, bendarane mampu, bendarane lomo padahal sing golek utangan. Orang yang kamu sumbang nanti bar wis rampung, kamu ditagihi utang enggak mau tahu. Enggak mau tahu. Maka orang itu kalau apa adanya enak. Lah Islam itu mengajarkan orang itu apa adanya. Jujur apa enenge ana ya kono ana ora kono ora ana. Nah, dah. Nah itu maka sarana untuk itu antara lain hemat tadi. Punya itu pepatah Indonesia sudah mengatakan hemat pangkal kaya. Itu sudah. Ya. Nah itu agar kita hemat setitik hati-hati tadi nanti akan jadi kebutuhan-kebutuhan yang tadi tidak bisa nanti pada saatnya akan bisa. Itu yang dikatakan Allah itu syukuri yang sedikit nanti Allah akan datang yang lebih banyak. Karena janjinya Allah itu la in syakartum la azidannakum. Ya, wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Kalau kamu diberi nikmat oleh Allah mau bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya. Lah perkara tambahan nikmat yang diberikan oleh Allah dari mana? Bukan kemampuan kita, usah kita mikir. Yang penting kita hemat. Yang penting kita syukur. Apa yang diberikan oleh Allah kita syukuri. Nanti Allah akan beri lebih banyak. Ya, akan berikan lebih banyak. Tapi kalau diberi nikmat oleh Allah tidak mau bersyukur, ancaman Allah inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya. Maka kalau diberi nikmat oleh Allah syukur. Nah, di antara bentuk syukur adalah membelanjakan harta itu di jalan yang diridhai oleh Allah. Jangan diberi harta terus digunakan untuk pemborosan yang tidak ada manfaatnya, itu namanya tidak mensyukuri nikmat. Apakah untuk mendapatkan harta lebih banyak harus banyak sedekah? Betul. Antara lain begitu karena Allah mengatakan kan di sini tadi kan juga ayat-ayat tadi yang sudah diterangkan. Itu wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Surat berapa? Halaman berapa tadi? Halaman 6, Son. Ayo dibaca. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Ya, jadi kalau Allah, kalau kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, itu Allah akan mengganti. Akan menggantinya. Sampai Allah menghitung orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu dihitung memberi pinjaman kepada Allah. Wa may yuqridallahu qardan hasanan. Nah, siapa memberi pinjaman kepada Allah pada pinjaman yang baik, artinya meminjam seolah-olah Allah butuh kan? Padahal itu untuk menghormati kalau kamu menginfakkan di jalan Allah, seolah-olah Allah butuh padamu meminjam. Nah, kalau meminjami Allah fayudhaifahu lahu adzafan katsira. Nanti Allah akan menukarnya yang lebih banyak. Nah, kalau sudah janji, janji Allah enggak perlu dipikir, itu urusan Allah. Urusan Allah. Tapi jangan coba-coba, ya. Janjinya Allah katanya orang menginfakkan di jalan akan tukar. Coba saya tak infak, coba. Nanti untuk ganti apa ora, ya. Nyata ora. Nah, terus diseru infak neh, langsung bengi aku ora entuk ganti kok saiki dijak neh. Kalau coba-coba itu Allah enggak pernah mau. Kalau berbuat Allah itu jangan mencoba. Yakin sepenuhnya Allah itu enggak pernah mengingkari Janji, jangan dicoba. Masa kepada Allah kok coba ya? Ini seruan Allah. Maka orang yang bertakwa cirinya alladzina yunfiquna fis-sara'i wadh-dharra' wal-kadzimina al-ghaidha wal-'afina 'anin-nas. Ciri orang bertakwa itu dia mau menginfakkan hartanya di jalan Allah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ya. Hartanya banyak atau sedikit itu sisihke infakkan di jalan Allah. Ya. Jadi orang kok infaknya kalau diberi harta banyak saja, beri harta sedikit pun. Kalau orang yang bertakwa jangan sampai harta diberi kesempatan oleh Allah pada saya habis untuk makan untuk ini, infak di jalan Allah enggak ada bagian. Ya padahal janjinya Allah, kalau orang yang bertakwa baik kamu lapang rezekimu atau sempit rezekimu, maksudnya rezekimu banyak atau sedikit, mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Lah tentunya kalau rezekinya sedikit ya infaknya sedikit. Kalau hartanya banyak, infaknya banyak, kan itu kan? Itu ciri orang yang bertakwa. Maka kalau kesempatan untuk infak di jalan Allah kok tidak bisa, ya? Tidak bisa itu. Dia merasa kecewa, kenapa saya tidak bisa? Sedang Allah juga beri rezeki pada saya. Sedang orang yang bertakwa itu berikan infak di jalan Allah itu dalam keadaan longgar atau sempit. Nah itu sisihkan. Ibaratnya infak itu kan sebenarnya sepatu jimpitan saja. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu atau ibu-ibu yang sering masak nasi itu. Ya, masak beras misalnya 1 kilo. Dijimpit 1 gegem. Itu nanti dengan yang tidak dijimpit jadinya nasi itu sama. Ya, jimpit 1 gegem. Nah coba. Ora, sing iki ora disipet, dimasak. Coba nanti dadine rak podo. Yang kelong sak jimpit tadi tidak terasa apa-apa. Nah, jimpitan itulah itu untuk pentingan di sabilillah. Maka itulah Allah akan memberikan. Dan janjinya Allah apa? Orang yang suka infak di jalan Allah, rezekinya disuburkan. Yamhaqullah riba wa yurwi shadaqah. Harta yang bercampur riba dimusnahkan oleh Allah. Musnah bisa berarti musnah zatnya, bisa berarti musnah berkahnya saja. Zatnya tetap banyak, tapi tidak berkah. Sekalipun banyak, tidak pernah merasa cukup, itu namanya rezeki yang tidak berkah. Tapi harta yang disedekahkan, artinya dikeluarkan untuk sedekah, akan disuburkan oleh Allah. Subur bisa berarti zatnya juga tambah, berkahnya tambah. Atau bisa berarti zatnya tidak tambah, berkahnya saja yang tambah. Jadi jumlahnya ya kita sithik, tapi yang punya itu tidak pernah merasa kurang apa-apa. Adanya cukup walaupun kita rezekine sithik sing delok wong sing lihat itu wong melarat, kita rezekine wong sithik, tapi dia yang merasa yang punya itu tidak merasa kurang apa-apa. Merasa cukup. Lah itu berarti rezeki yang diberikan oleh Allah itu berkah. Sebaliknya orang yang hartanya tampaknya banyak, mobilnya banyak, kurang, terus itu tidak berkah. Maka koruptor-koruptor itu rezekinya tidak berkah. Ya, tidak berkah. Apa lagi yang ditanyakan tadi? Sudah. Sudah. Ada yang lain. Tetangga kami, ada orang yang jadi pengusaha, dia cepat sekali kaya, walaupun harga jual barang murah sekali. Kata orang, dia punya tuyul, punya pesugihan. Apakah hal yang demikian benar? Apakah termasuk orang yang mendapat rezeki dengan yang tidak dikehendaki? Masa gue ngaji sih, kok tuyul barang gue. Kamu orang baru ya, tuyul ora enek. Nek tuyul dinggo pesugihan keneng, golekna aku tak ngingu. Aku tak melu ngiku tuyul itu. Ya ta? Tuyul itu cerita bohong. Ya. Jangan dipinterle enggak cerita turun temurun kan gitu. Tuyul mesti Anaknya masih kecil, tur gundul, tur wudhu sisan. Ya. Astronot sebenarnya gundul, apa ya orangnya, rambutnya apa ya ratukul, gitu. Yang bertukul dicukur, berarti orang tukang cukur tuyul barang enak. Tidak, bohong itu. Kalau tuyul itu bisa jikui duit, orang jikui duit yang ngomahmu. Bangkui duit itu oke. Masa jikui mau nyeler seket, selawe, satu, selawang duit miliaran yang bang pirang-pirang kok. Jikui sidik-sidik. Nah, terus timbul. Wah, lah yang bang yang lain jokoh, yang jokoh kuat. Iya, yang jokoh polisi. Iya, tak? Masa tuyul petiara polisi? Jadi ini polisinya raruh tuyul, tuyulnya meruh polisi. Nah, jadi itu bohong. Itu hanya tertanam rasa dengki. Dulu kalau ada tetangga, ada orang kaya, ya, dikandake tuyul. Duwe tuyul aja. Pakake pesugihane. Itu untuk menanamkan kebencian pada orang kaya. Tidak ada tuyul itu. Tuyul seperti ceritanya itu enggak ada. Lah nek tuyul sing metu nggon TV gandengane Mbak Yul itu eneng. Eneng gitu. Ya itu. Nek tuyul nanti iso di sudah bisa di foto di film itu cetok ngapusi lah itu. Enggak ada itu. Jadi jangan percaya. Lah dia kok dapat kaya? Ya rumangsamu. Ya rumangsamu itu ora tau nyambut gawe. Nyambut dikawai sak-sake. Nah, apa nyatak dan nyambutkan nyatak lapor karo kowe. Ya. Terus dia dapat uang dari mana pun nyatak lapor karo tanggane. Iya kan? Tak perlu. Dapat uang dari mana dia? Emang dia lahir itu sudah kaya kok dia. Kok. Baru lahir itu sudah kaya. Sebabnya siapa? Anaknya orang kaya. Belum lahir itu sudah ditabungkan di sana, di bank-bank ada depositonya untuk anak ini, untuk anak itu, untuk ini. Ada asuransi, ya asuransi beasiswa dan sebagainya itu. Sehingga sekolah raragat kali juga asuransi ini. Nah itu maka kita yang nyambutnya dodolane ya ora larang, ya biasa kok ya. Berkah itu ya. Nah, aja sok ndelok kesugihane wong liya. Kalau ndelok kesugihane wong liya terus timbul kedengkian mau. Tak rewangi nyambut gawe terus keringet. Esok teko bengi, gitu. Ora sugih. Tangga kuwi ketoke mung dredar-dredar ora nyambut gawe lho kok malah sugih. Nah, terus ngiku tuyul. Iya, wong kuwi nyambut gawe terus keringet wae. Ora bakal sugih wong esuk teko sore jam 5 tekan jam 7 bengi wong genjot becak sugih piye coba. Hah? Genjot sugih piye? Iya, tenagamu kuwi nyambut gawe nganggo akal kuwi kadang kala kalah dengan akal. Ada orang kerja itu nganggo pulpen tanda tangan 10 juta. Lah kuwi macul nanti pirang hektar. Nah itu dah. Entah ada tangannya dapat juta. Orang-orang yang sempurna sih maklar-maklar tanah barang. Kadang-kadang sambil lalu ngomong-ngomong. Kayaknya orang butuh tanah itu 10 hektar. Tawa ada yang MTA. Buku tenang 10 hektar di sana. Nah, padahal sekarang itu kalau jualkan tanah itu berapa? Berapa persen? 2,5%. Orang jarak tau. Tuh kan orang MTA, alhamdulillah MTA ini baru beli tanah nanti untuk pondok pesantren 20 hektar malah. Sekarang nyarkan lah. Nah jalannya kan untuk duit, wi. Ya jalannya untuk duit. Wah ngerti aku ndek ben dadi dalane lah, wi jalan dilewati melenyek itu. Iya tuh. Nah, gitu. Nah, maka itulah kadangkala. Rezeki ini wong ora entuk dimereke. Allah beri rezeki pada siapa. Ya. Maka untuk masalah harta, ojo ngelangak ndelok ngisor. nasihati Nabi, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Jadi masalah harta itu kamu lihat orang di bawahmu, jangan lihat di atas. Biar kamu bisa bersyukur. Kalau lihat di atas itu enenge kurang wae ta. Kayak kok duwe ngene, aku mung kaya ngene, kan duwe ngene aku mung kaya ngene. Lah iso. Ora tak tewi, aja mung kaya ngene. Sing isore aku jek luwe meneh. Nah, gitu ta. Ayo alhamdulillah elek-elek duwe omah lah. Kayak sing nang ngono kae malah omah ora duwe. Turune nang ngarep omah apik itu bae ditunggone, dhek mung turu nang empere tok. Sampai toko, kok tokonya buka harus ngalih. Nah, kita masih elek-elek sih umay dini, disyukuri. Nah, inilah kalau kita pandai mensyukuri nikmat, terus disertai dengan hemat, nanti suatu saat Allah beri. Kalau kamu sekarang baru kontrak-kontrak rumah, nanti suatu saat bisa beli rumah. Nah itu, maka itu semuanya jangan masalah. Apalagi masalah urusan bondo, itu serasa. Masalah harta, jangan terpercaya kamu. Coba dibaca ayatnya tadi. Jangan kamu terpercaya itu lah. Halaman 7 surat Ar-Ra'd ayat 26. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Ya. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Ya enggak. Wa farihu bil hayatid dunya. Mereka bergembira dengan kesenangan dunia ini aja. Dikirai rezeki banyak itu senang, gue senang-senang tok. Ya misalnya senang gitu, padahal kalau kamu tahu ya, wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Kalau dibandingkan kesenangan akhirat, dunia itu sangat sangat sedikit mata ungkolil. Coba dibacanya, la yaghurrunaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata ungkolil, summa ma'wahum jahannam. Surat Al-Imran ayat 196, 197. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat tinggal mereka ialah jahannam. Dan jahanam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya. Ya, jangan kamu terperdaya dengan kehidupan kebebasan orang kafir di dunia ini. Walaupun dia hanya banyak hartanya berlimpah ruah. Ya, jangan terperdaya. Memang orang kafir itu hidupnya hanya senang tuh di dunia itu mata ungkolil. Ya senang-senang sementara tuh. Summa ma'wahum jahannam. Nanti setelah tinggalkan dunia ini, dia akan dipaksa masuk jahannam. Ya, kesenangan dunia itu dinikmati berapa lama. Ya, setelah dia di akhirat ini masuk jahannam selama-lamanya. Tidak ada habis-habisnya itu. Ya, itu kan. Kadang-kadang orang diberi harta kekayaan yang banyak, sombong. Itu ayat tadi, halaman 7 tadi, ayat berikutnya. Banyak itu dibaca surat Saba itu. Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzabin. Kul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus kepada suatu negeri seorang pemberi peringatan pun Melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu diutus untuk menyampaikannya. Dan mereka berkata, kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami sekali-kali tidak akan diazab. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, ya enggak? Berarti kan ayat ini. Kalau diberi harta kekayaan yang banyak, disuruh taat kepada Allah, orang yang hidup mutraf, mutraf itu orang hidup mewah, hartanya banyak. Ya. Apabila disuruh mengikuti Rasulullah, utusan Allah, taat pada Allah, dia tidak mau. Orang yang hidup mewah itu. Dia mengatakan, saya mengingkari apa yang kamu serukan itu. Tidak percaya maksudnya begitu. Ya. Inna bima ursiltum bihi kafirun. Tidak percaya dengan apa yang kamu sampaikan. Neraka, surga, barang itu saya ngerti. Ya. Ya, di dunia ini, malah orang yang ngomong surga ya, neng dunia keturutan apa-apanya ya surga. Ya. Ya. Nek neraka jare sing bener ora teko. Dadi karepe ora keturutan ta wis ning neraka urip ning donya kuwi. Nah, maka dia ndak mau diajak taat pada Allah itu yang dibanggakan apa? Nahnu aksaru amwalan wa aulada wa manahnu biwa'adzabin. Saya banyak harta. Harta saya banyak. Anak saya banyak, anak buah saya banyak, pendukung saya banyak. Tidak mungkin saya akan diazab. Mungkin saya orang kaya. Nanti kalau saya tidak taat, tidak sholat, tidak jadi orang Islam, tidak mau diazab ya. Disiksa katanya dan neraka katanya. Ya, malaikat penjaga neraka tak suap. Ini dah. Tarik, butuh apa? Itu dah. Nah, dia banggakan seolah-olah harta itu segalanya. Maka dia mengatakan, nahnu aksaru amwalam wa aulada. Saya lebih banyak memiliki harta dan anak-anak. Anak bisa anak buah. Ya. Maka wa manahnu bimu'adzabin. Tidak mungkin saya akan diazab. Wong harta saya banyak. Bandingnya wong ning dunya kuwi. Ya. Aku suka. No. Alah kena perkara rapopo. Hakimnya disuap. No. Nanti kalau saya mau dihukum berapa itu pasal berapa. Beli pasal berapa, harganya berapa. Di dunia itu bisa dibeli. Ya, bisa beli pasal di sini. Di hadapan Allah jangan coba. Maka itu di hadapan Allah nanti. Allah sudah ingatkan. Wattaku. Ya, la tajzi nafsun an nafsin syai'an wala yukbalu minha. Adun wala tanpa wasafatun wala hum. Sorun, takutlah kamu kepada suatu hari. Jangan kamu anggap seperti di dunia ini. Saya tidak akan diazab karena saya banyak harta. Ya, yang akan menyiksa tak tebus, tak bayar, tak suap. Oh, dinanin manusia. Allah katakan, takutlah pada suatu hari. Yang pada hari itu seorang tidak bisa menggantikan orang lain. Tidak ada tebusan yang bisa diterima oleh Allah. Di ayat lain dikatakan dalam surat Ali Imran 91, sekalipun kamu mempunyai emas sepenuh bumi, untuk menebus dirimu karena kamu kafir pada Allah supaya bebas dari azab neraka, ditebuskan emas sepenuh bumi miliknya semua, tidak diterima oleh Allah. Maka hari itu tidak ada hari tebusan. Wala tanpa huwa syafa'atun. Dan tidak ada manfaat syafaat pada hari itu. Pertolongan. Walahum yungsorun. Dan tidak akan ditolong. Di hadapan Allah itu semua kekayaan tidak bermanfaat. Semua anak. Apalagi cuma anak buah. Anaknya sendiri pun tidak bisa menolong. Ya. Tidak ada bisa menolong. Masing-masing bertanggung jawab akan perbuatannya sendiri-sendiri. Bapak tidak bisa menolong anak, anak tidak bisa menolong bapak. Tidak bisa. Maka pada ayat kelanjutannya Terus dibaca ayat 37-nya. Ayat siapa tadi? Surat Saba ayat 37. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila shaliha fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurafati aminun. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun. Tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga. Ya, tadi membanggakan orang yang kaya. Ya, nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Saya banyak harta, banyak anak buah, tidak mungkin akan diadab. Ayat ini Allah menjelaskan. Wa ma amwalukum wala auladukum illati tuqarribukum indana zulfa. Bukan hartamu dan bukan anakmu yang bisa mendekatkan dirimu kepada Allah. Bukan. Anak, harta tidak bisa menolong apapun. Illa man amana wa amila sholihan. Kecuali imanmu dan amal solehmu. Orang yang beriman dan beramal soleh, faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurafati aminun. Ya, yang bisa menyelamatkan kamu itu imanmu dan amal solehmu. Itu yang akan menyelamatkan kamu. Yang akan memasukkan kamu di dalam tempat yang aman, yaitu di surga. Itu bukan hartamu, bukan anakmu, tapi imanmu dan amal solehmu. Maka harta dan anak itu yauma la yanfa'u malun wala banun. Hartamu, anakmu tidak ada gunanya apapun kalau sudah di hadapan Allah nanti. Yang berguna apa? Illa man attallah biqalbin salim. Orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang dipenuhi dengan iman. Ya. Amal yang didorong karena iman, yang disebut amal soleh tadi. Amanu wa aminu soleh. Ayyuma wa aminu solihat. Jadi kalau kamu iman dan amal soleh, itu yang menyelamatkan kamu. Yang menyelamatkan kamu bukan hartamu, bukan anakmu. Lo jangan terlalu membanggakan harta kalau kamu jadi orang kaya di dunia ini. Hartamu banyak itu yang memberi Allah. Allah yabsutu rizqo lima yasha'. Allah yang melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Jadi kalau diberi harta banyak jangan sombong. Tidak manfaat apa-apa di hadapan Allah nanti. Ya. Jangan seperti Korun itu sombong. Ya itu enggak ada artinya. Diberi kekayaan, diberi kedudukan. Jangan seperti Fir'aun. Apa yang terjadi? Korun dan Fir'aun semuanya tenggelam. Korun tenggelam dalam tanah, ya, urukan tanah hidup-hidupan. Fir'aun tenggelam di Laut Merah karena kesombongannya. Mau ngejar Musa beserta para pengikutnya, mau dibunuh. Fir'aun beserta tentaranya mengejar, mau membunuh karena Musa menyampaikan ajaran Tauhid. Menyeru manusia jangan menyembah Fir'aun, sedang Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Akhirnya tenggelamkan oleh Allah di Laut Merah beserta tentaranya. Korun juga begitu. Diberi kekayaan oleh Allah harta yang banyak. Sehingga kunci-kunci tempat penyimpanan hartanya saja dipikul sejumlah orang yang kuat-kuat keberatan. Itu baru kuncinya, belum hartanya. Ya, ketika diingatkan supaya kamu wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Walatan sana sibaka minat dunya wa asin kama asanallah ilaik. Walatabgil fasada fil ard. Tinggal diingatkan carilah bahagia hidup di akhirat. Ya. Jangan hanya dunia saja. Dunia boleh. Tapi sekedar tidak lupa saja. Dan berbuat baiklah kepada manusia seperti Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi wong sugih aja sombong. Ya, ngertilah kamu dengan orang-orang yang tidak punya. Ternyata malah menampakkan kesombongannya. Saya punya harta kekayaan ini bukan pemberian dari siapa-siapa, karena ilmu yang ada pada diriku. Nah, tidak lama kemudian tanah longsor. Ya. Kena bencana, tenggelam seluruh harta kekayaannya dan orangnya. Orang yang melihat korupsi begitu dan tidak bisa berbuat apa-apa. Itu ayat, semua itu bentuk-bentuk kejadian yang diberikan Allah itu ayat. Itulah arti dunia, enggak bisa dibangga-banggakan. Tapi iman dan amal soleh yaitu pantas. Yang pantas disyukuri dan itu yang akan menghantarkan manusia sampai kepada kehidupan yang bahagia, yang sesungguhnya. Apalagi? Halaman 5, surat Al-Isra ayat 30-31. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira wa la taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia maha mengetahui lagi maha melihat akan hamba-hambanya. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Berdasar ayat ini sebenarnya siapakah atau apa kriteria hamba-hambanya yang termasuk dilapangkan rezekinya dan siapakah yang disempitkannya? Kadang ada juga beberapa teman ngaji yang bertanya, kenapa sejak dulu aku kok begitu-begitu saja? Kapan aku bisa kaya? Padahal banyak orang-orang kafir yang kaya, padahal aku yang ngaji juga sudah berusaha seperti mereka. Karmu ngaji ben sugih itu toh. Lah nek wong ngaji kabeh wong ngaji sugih ra nek wong ra gelem ngaji. Wabe do ngaji terus sugih kabeh kok. Ya toh? Niatmu jangan keliru. Lah kuwi wong ngaji barang kok ora sugih, wong kafir do sugih kok. Aja ndelok wong ngaji sugih ya toh. Orang yang ngaji kalau mengamalkan hasil kajinya pasti jadi orang kaya. Iya. Nek gue ngaji kok rumah semelarat, gue mesti orang ngamalkan ngaji nih. Ya, gue ora. Tang aku. Yang dikatakan orang kaya itu seperti apa toh? Apa orang kaya itu yang banyak hartanya? Tadi saya contohkan. Orang yang koruptor-koruptor itu orang melarat. Padahal jika ambil yang baru lari, baru ketemu sekarang itu namanya siapa? Berapa M yang digawa lari dia? Ya? Nek nurut berita TV lah aku yang ngerti jika itu nanopora. Ya tak? Lari ke luar negeri, akhirnya ketangkap, gua mulai digandeng gitu. Itu orang kaya atau orang melarat? Karo kamu bandarnya oke nanti. Ya? Nah, mungkin orang melihat itu orang kaya. Enggak, itu orang melarat itu. Orang melarat itu. Maka masih ngambili karena merasa kurang. Lah, ukuran kaya kalau menurut Rasulullah SAW, al-ghina, ghina nafas. Kaya itu letaknya di dalam hati. Mula kalau kamu ngaji, ngamal ke hasilnya ngaji, mesti jadi wong sugih. Jadi orang kaya kamu. Kan ndak ngamalke ya mesti dadi melarat terus. Tundeloke wong kafir. Wah, wong kafir bandane lah. Kamu melihat yang namanya orang kaya itu orang bandane akeh. Orang melarat bandane sithik. Padahal kamu tanya orang yang bandane akeh dia belum tentu merasa kaya loh. Cik kurang terus bingung nih. Sehingga untuk sempat duduk seperti saudara-saudara itu eman-eman waktu 2 jam, 3 jam tak golu-golu tak kok golek duit wis entuk akeh gitu kan. Dia merasa kurang waktunya. Eman-eman tuh. Tapi saudara ini orang kaya. Coba duduk di sini 3 jam, 4 jam. Ya. Kok ora khawatir mbok tanggung nyambel gawe entuk pira iki mau gitu. Nah, itu berarti saudara ini orang kecukupan semua. Loh, kalau semua itu diukur akal, ora gaduk, ora ketemu. Kalau orang ngaji ukurannya harus tuntunannya. Kalau nurut tuntunan Rasulullah, yang disebut orang kaya itu kaya di dalam hatinya. Perasaan rimo. Walaupun orang ngaji itu pakaiannya mau kuwi, wae kelambinnya orang-orang hari minggu pagi ya kuwi. Ya, ya kuwi, wae saya tahu ganti. Tapi yang merasakan itu, dah seperti seorang gubernur. Gitu. Wes, mangkat-mangkat, wes, cukup. Sapa sing ndelok kelambi, sapa sing ndelok lagi gitu, ta? Nah, lihat. Tapi orang yang tidak merasa bajunya sak lemari saiki kurang terus. Iki wis gengi wis dienggo. Lah gengi dienggo neh, dienggo neh terus lah gitu ta. Iki kurang. Lah sing gengi wis dienggo, dienggo neh ra apa-apa. Nah, itu satu contoh kekayaan itu yang dikatakan Rasulullah di dalam hati. Nek wong Jawa ngandake panrimo, menerima, nrimo ing pandum. Dah wong ini rasa nrimo itu nama dalam bahasa Islamnya qanaah. Orang yang qanaah itu orang yang kaya. Diterangkan lagi oleh hadis Rasulullah, orang yang paling banyak mengingat mati itu orang yang paling kaya. Ora bingung malah. Orang paling, itu ngendikane Nabi loh, bukan ngomong saya. Orang paling banyak ingat mati itu orang yang paling kaya. Sebab tidak ngongso masalah apa? Dunia, wis, tak gua apa tau wis. Gua sangurip di lokas mati kok, ya tak? Nah, maka dia akan selalu mengejar. Orang tidak lama akan mati. Yang saya bawa apa? Padahal menurut tuntunan Allah tadi, Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari kalau kamu sudah mati, hartamu, anakmu, orang nek kanggone. Gitu? Orang mati kata Nabi ditemani tiga hal. Yang dua kembali. Yang dua itu hartanya, maluhu wa ahluhu, harta kekayaannya dan ahli warisnya. Itu bali semua rane sing gelem ngancani ning kubur enggak ada. Yang terus amaluhu. Amalnya yang akan terus. Ini yang menemani. Dan sekarang saya gunanya mencari harta pagi sampai pagi terus. Harta saya di mana-mana. Ada sertifikat tanah, sertifikat rumah, sawah, pirang-pirang nganti lali saya ngitung. Ya, gua apa coba. Kalau saya mati, dikubur. Ya, ora kok sawahmu pirang-pirang bau gongguruki kue ora. Cukup tanah panjangnya 2 meter, lebarnya 1 meter, wis cukup. Buat apa itu semua? Nah, maka kalau kelingan itu kaya. Bukan berarti terus pegah nyambut gawe, tidak. Tidak. Maka yang dipenke di situ, bagaimana saya untuk menjadi orang kaya? Menghadap Allah nanti dengan gagah, masuk surga dengan ya, senang hati. Abdurrahman bin Auf, orang kaya. Hartanya banyak. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha sudah agak tua, ada agak tabun. Ketika Abdurrahman bin Auf ngiring kafilahnya, unta berisi dagangan, suaranya gemuruh. Aisyah tanya, suara apa itu ya? Nah, ini gemuruh tuh kayak suara sepur itu, suara apa? Aisyah bilang, ya Aisyah, Ummahatul Mukminin. Itu suaranya kafilahnya Abdurrahman bin Auf. Jadi unta yang penuh dagangan. Kalau unta penuh dagangan mlaku niwe suaranya tak gembrutuk nanti wong ning omah kaget suara apa? Kira-kira untane telu apa papat? Berapa kira-kira? Ya, banyak. Ratusan. Siapa katanya? Oh, itu yang dikatakan oleh Rasulullah. Nanti masuk surga dengan merangkak dia. Orang tadi lari nemoni Abdurrahman bin Auf. Ya Abdurrahman bin Auf. Ummatul Mukminin Aisyah mengatakan kamu nanti masuk surga dengan merangkang. Langsung tersentak hatinya. Buat apa saya? harta sekian banyak, kalau hanya masuk surga dengan berangkang, ya akhirnya unta yang penuh dagangan tadi semua digiring masukkan Baitul Mal. Tidak mau masuk surga dengan berangkang itu tidak mau. Tapi jelas masuk surga walaupun masuknya dengan berangkang itu tidak mau kok dia. Kalau kita kan, alah, berangkang-berangkang ning tekan. Wes, tak kira wes ras zakat ya. Ngapa meneh ngaji bareng, wes genah mlebu swarga kok. Wah iki rung genah wes keset apa meneh wes genah. Itu lain. Tekate alah kusuk ning swarga ning emper wes gelem. Wes ora mlebu apa-apa ning emper wes gelem. Jadi gambarnya kaya suaraku kaya toko-toko ku terus kaya kaya kiri. Turun yang empere. Nah, itu orang kaya. Dia tahu buat apa kekayaan ini kalau saya masuk surga aja dengan begitu. Hina sekali. Maka itulah lain kan. Jadi orang kaya itu bukan banyak harta. Tetapi orang yang kaya, kaya jiwanya. Bukan berarti itu harta tidak penting. Kalau dia kebetulan mempunyai harta yang banyak, orang juga kaya jiwanya, dia tidak dikuasai oleh hartanya. Bukan seperti tadi, nahnu aktaru amwala wa aulada wa ma nahnu bimadabin. Bandanya tinggal del-delan. Oh saya tidak mungkin disiksa, wong bandar saya banyak. Tidak akan begitu. Tapi harta itu digenggamannya. Bukan dirinya dikuasai harta. Arek ngaji khawatir. Tokone rame, wah tak tinggal ngaji, lengganane do bali. Lengganane tinggal terus dilawe, wah dah khawatir. Lengganane sibuk, wah biar tak tinggal ngaji, lengganane aku do teko ya. Jadi arti tinggalnya khawatir, itu namanya dikuasai harta. Tapi kalau harta digenggamannya, dikuasai, ya sudah tinggal saya. Pengeluhan saya, apa udah? Oh iya untuk kepentingan, iya saya keluarkan harta. Jangan sampai diri saya untuk beribadah kepada Allah terikat oleh harta sehingga bisa keluar. Maka terperdaya oleh harta. Harta harus kita atur. Maka saya dengar bapak dari mana tadi? Yang mantan pendemo tadi. Mana bapaknya mana ini? Wah. Ya, pantas itu suaranya banter nek demo rusak itu mesti. Apa nanti kol buntetnya nanti dilihat di sini banyak kol buntet, Pak. Kira-kira dengan kol buntet Bapak mandi mana itu? Padha ra mandine wong kol buntet gitu. Enggak ada kol buntet itu. Tuh ada lagi Ontrokusumo. Harganya 2 juta, Pak ya. Di sini ada Ontrokusumo. Rompi itu harganya 7,5 juta. Ada Pak di sini 7 juta. Dulu miliknya seorang pegawai BRI. Ya. Ada lagi contoh semua tambahi tulisan Arab ngono ki 7,5 juta. Lah itu milik lain lagi. Ini sudah banyak antaraku semuanya. Maka orang yang tidak senang kepada MTA ya dah. Disebarluaskan, oh, yang ada di situ itu Pak, duplikatnya, yang asli sudah dijual, gue mangan ustate gue. Keris-keris itu katanya duplikasi, yang asli tak doli kabe, tapi karek turunane. Wes sak karmo harmoni. Ya, tak dolo, yang apa itu gue? Wong gue diserah ke aku. Yang mau tak dolo, yang apa gue? Nah, itu padanya Mary, kok raserah ke aku ya, gitu tadi. Ini banyak, kerisnya banyak. Kiai Nogo Sastro ya ada. Sudah apapun teko. Orang yang suka jimat itu ngaranono jimat apa yang kamu kenal di situ ada. Mula demit rawani dulit. Ya, wong jimate wis akeh kok. Nah, itulah seolah-olah itu. Lah orang Islam yang begitu itu masih banyak. Di sini dumbruk ketok. Kemarin ketika ada orang datang ke sini tanya, Pak Ustaz, itu jimatnya itu tidak pernah dimandikan ya. Wong kaya ngono kok dimandikan. Nah kalau malam Jumat tidak geludakan, tidak ada tikus di situ kok. Biasanya nek geludakan itu kan ene tikus lah. Rumah sana jare ini jimat nek kudune wancine didusi ora didusi jare geludakan sendiri. Itu bohong, jangan percaya. Ya. Oh itu malah eneng botol ada jin dari Jakarta itu. Nah buka di sini tahu tak dulu? Nah itu nih jinnya melajunya ngendi coba segi. Nah ada dihapusi pemburu hantu. Udah macam apa ada di sini? Ada. Jadi semuanya itulah kita menjadi orang kaya. Kalau agama kita pakai dengan betul, insya Allah kita jadi orang kaya. Kaya yang sebenarnya gitu loh. Dalam hatinya perasaan qanaah itu orang kaya. Orang banyak ingat mati jadi orang kaya. Dia akan memperbanyak amal yang bisa dibawa untuk sangu mati menjadi orang kaya nanti. Kalau di dunia itu hanya mata ungkolil, kesenangan yang sedikit, mata ungkurur, kesenangan yang menipu. Kenapa kita mau ditipu? Bukan berarti dunia tidak penting. Ya, Allah sudah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan urusanmu dunia. Kamu hidup di dunia butuh makan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal. Jangan ada ketergantungan orang lain. Itu pun perlu. Tapi kalau kamu sudah dapat dunia, jangan kamu dikuasai dunia, tapi dunia harus di genggamanmu. Waktu-waktu dibutuhkan oleh Allah untuk di jalan Allah, lepaskan. Dan nanti habis Allah akan mengganti lebih banyak. Bi ghairi hisab, itu kan ayatnya nih. Memberi rezeki itu tanpa hitungan Allah itu. Nah mudah-mudahan kita bisa memahami. Jadi kita terus berdoa kepada Allah. Rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana ghorama. Nah sekarang mari kita renungkan Bapak Ibu sekalian. Apakah hidup kita sehari-hari itu menjauhkan dari azab jahanam atau malah dekat dengan azab jahanam? Coba mulai dari kita bangun tidur tadi sampai tidur lagi nanti. Apakah ya Allah yang saya lakukan ini menjauhkan dari azab jahanam atau dekat? Itu semua tergantung kepada diri kita masing-masing. Nah, berikutnya Allah mengatakan innaha sa'at mustaqarraw wa muqama. Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Ya, jadi Bapak Ibu dalam pengajian ini tentu saja pasti semua punya cita-cita ingin masuk surga. Ada yang sudah ngajinya 10 tahun? Coba tunjuk tangan. Ada yang sudah 10 tahun ngaji di sini? Ada yang sudah 5 tahun? Jangan sungkan-sungkan. Ada yang sudah 5 tahun ngaji di sini? Oh, bisa dihitung. Ada yang 3 tahun? Makin banyak. Ada yang 2 tahun? Makin banyak. Ada yang 1 tahun? Atau ada yang baru hari ini ngaji? Coba tunjuk tangan. Enggak usah sungkan-sungkan. Yang hari ini. Banyak sekali yang baru hari ini. Jadi, saya semakin bisa paham bahwa ternyata Bapak Ibu sekalian yang hadir hari ini memang ada yang lebih banyak masih baru pemula. Mudah-mudahan saya doakan pengajiannya semakin hari bukan semakin malas, tapi sebaiknya semakin rajin karena ingin masuk surga. Pak Amir, bisa enggak masuk surga kalau ngajinya malas? Coba. Bisa enggak masuk surga ngajinya malas? atau enggak mau ngaji sama sekali. Karena ada yang mengatakan begini, untuk apa ngaji capek-capek, jauh-jauh, cukup di rumah aja tidur. Ya kan? Entah kalau Tuhan bilang mau masuk surga, ya Tuhan kan maha kuasa. Ya surga. Kalau Tuhan bilang mau neraka, ya neraka. Ya wes. Nah, itu artinya orang yang salah kaprah namanya itu. Apa itu salah kaprah itu? Salah arah gitu ya. Jadi dia pasrah begitu saja, bahkan cenderung menyalahkan itu. Jadi dia berpangku tangan, ya wes nasib saya sudah gini. Ya kan? Dia berpangku tangan, tapi ternyata dia tidak sungguh-sungguh. Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu diri dan kaum itu sendiri kalau dia belum mengubah nasibnya. Jadi Allah memberikan akal pikiran kepada kita, Allah memberikan kekuatan fisik lahir batin kepada kita, maka kekuatan ini harus kita gunakan. Supaya apa? Supaya kita tidak kelak menjadi orang yang hanya pasrah begitu saja. Ya Allah, nasib saya sudah begini, ya sudahlah. Saya berpangku tangan. Ya Allah, saya ini gak punya apa-apa, ya sudahlah. Dia berpangku tangan. Nah itu tidak boleh. Karena kita diwajibkan ikhtiar. Atau wajib berusaha oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, pada ayat berikutnya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang apabila ya menginfakkan hartanya, maka mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, tetapi berada di antara keduanya secara qawama, secara wajar, secara adil. Ya. Artinya apa? Artinya apa yang kita miliki ini sebenarnya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, tadi dijelaskan bahwa ternyata kalau kita bicara soal waktu Bapak Ibu, ya, makasih. Kalau kita bicara soal waktu, ini saya diingatkan soal waktu. Waktu itu rezeki Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, jangan dianggap rezeki itu cuma uang. Pulus. Kalau bahasa Jawanya apa uang itu? Apa? Duit, sama bahasa Indonesia itu namanya. Hah? Tidak hanya itu rezeki Bapak Ibu. Tapi saya mau mengatakan waktu itu rezeki. Betul? Kesehatan itu rezeki apa enggak? Rezeki. Coba kalau Bapak Ibu enggak sehat, bisa enggak ketemu saya di sini? Enggak bisa. Jadi Allah memudahkan rezeki bagi orang bersilaturahim. Karena apa? Karena kita diberi kesehatan, kelapangan waktu. Karena waktu itu adalah rezeki. Ada orang yang setiap saat, Bapak Ibu, waktunya, hidupnya sempitnya bukan main. Pokoknya dia gak tahu selama 24 jam itu apa yang dia mau lakukan. Sehingga waktu ngaji pun gak ada waktu. Pokoknya sibuk, gak menentu. Ya ini hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai kita termasuk orang yang kikir terhadap waktu. Karena waktu tidak gunakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kita dengan qawama itu waktu yang secara proporsional. Ada waktu ngaji, ada waktu cari nafkah, ada waktu untuk ngurus diri sendiri. Ya kan? Ada teman saya yang setiap saat dakwah terus, sehingga dia ngurus dirinya pun susah. Akhirnya dia gak lama kemudian sakit, setelah sakit dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang betul, itu semua takdir Allah. Tapi jangan sampai karena kita menganggap sepele, menganggap enteng, bahwa ada hak terhadap diri kita ini. Ada hak waktu, ada hak untuk istirahat, ada hak untuk mencari nafkah, nafkah untuk suami istri. Semua itu harus secara seimbang. Maka dengan demikian, apa yang dimaksud oleh Allah di sini, menginfakkan ini tidak hanya uang, tapi termasuk menginfakkan waktu. Menginfakkan waktu. Saya mau tanya Bapak Ibu, ada di antara kita ini yang ke Solo ini membutuhkan waktu 10 jam? Dalam perjalanan ada? Ada enggak 10 jam? Ada, subhanallah. Bayangkan Bapak Ibu, 10 jam dia gunakan waktunya untuk kemari. Nah, waktu yang digunakan 10 jam, dia harus sampai ke sini, dia berarti sudah niat kepada Allah untuk menginfakkan waktunya. Semoga waktu yang diinfakkan itu menjadi amal ibadah, amal jariah. Sehingga tidak sia-sia. Kalau waktunya sudah demikian rupa, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Akan menjadi orang yang beruntung. Walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsallati harramallahu illa bilhaq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Artinya, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang, ya, yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, dan barang siapa yang melakukan demikian niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Jelas ayat ini begitu terang benderang, kita tidak boleh membunuh orang sembarangan. Bahkan jangankan membunuh, setetes darah pun tidak boleh kita melukai orang. Tidak boleh. Dengan jalan, dengan cara apapun. Kecuali yang dibolehkan misalnya untuk melakukan perang. Maka itu membuat bom, bunuh diri itu dalam fatwa MUI hukumnya haram. Membuat bom itu hukumnya haram. Silakan dibuka, tanya sama Mr. Google di internet, apa hukum membuat bom, apalagi bom bunuh diri, itu hukumnya haram. Ingat, membuat teror dengan berjihad itu hukumnya beda, Bapak Ibu. Berjihad itu hukumnya wajib. Berjihad itu apa artinya? Berjihad itu artinya berjuang dengan sungguh-sungguh. Hukumnya wajib untuk perbaikan atau islah, untuk memperbaiki sesuatu yang salah. Itu kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Namanya jihad. Jihad juga artinya perperang. Tapi perang yang diizinkan dalam agama, dalam hukum negara. Jadi tidak boleh orang membuat sembarangan bom. Apalagi namanya bom bunuh diri. Beberapa minggu lalu saya dialog di TV One. Ada yang menyaksikan Bapak Ibu? Dialog di TV One tentang setelah bom yang ada di Ciputat, kampung saya Ciputat, Jakarta Selatan, sekarang masuk Banten, Tangerang, itu tiba-tiba ada anak muda berapa orang, 6 orang, katanya terjadi baku tembak, akhirnya di sana meninggal sejumlah anak muda yang katanya di sana ada perlawanan bom, membuat bom dan seterusnya. Nah ini tentu saja kita prihatin ya Bapak Ibu sekalian. Kita prihatin, mudah-mudahan saya berdoa di Solo ini tidak akan terjadi. Ya. Saya terus terang sering memberikan tausiah kepada masyarakat, ya, tanpa kecuali, jangan sampai ada masyarakat kita yang korban karena bom. Korban mungkin karena dijebak atau terjebak, itu sesuatu yang tidak boleh. Ya, itu masyarakat, tetangga, jiran, saudara-saudara kita harus kita ajak untuk jangan sampai, ya, jangan sampai ada yang diprovokasi untuk melakukan bom bunuh diri atau otaknya dicuci untuk buat bom. Katanya Pak Amir, dia mau orang jadi penghuni sorga. Jadi dia harus mati dulu baru bisa menanti sorga, apa, bidadari di sorga. Itu gak boleh. Gak ada alasannya itu. Gak ada dalilnya itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi karena itu hukumnya dalam fatwa MUI membuat bom bunuh diri itu hukumnya haram. Ya, berjihad itu hukumnya wajib. Ya, berjihad itu hukumnya wajib karena untuk perbaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari ayat yang saya bacakan ini, tentu saja masih banyak lagi, yaitu baru sampai dengan poin keberapa tadi? Poin ke-68. Ya, saya ingin pada kesempatan yang baik ini, mungkin ada yang mau tanya, mungkin ada yang mau klarifikasi, mungkin ada yang mau usul, monggo silakan, waktunya kita siapkan kurang lebih 30 menit. Silakan yang mau tanya langsung kepada saya. Dipersilakan Bapak Ibu Saudara, masing-masing lantai satu penanya dulu aja, karena waktu kita tinggal 28 menit. Sebutkan mic nomor berapa dulu. Lantai 2 dulu nomor berapa? 1. Nomor 8. 8. 17. 17. Terus 1. Sudah? 6, Mbak. 6. Terus 1 lagi? Tinggal 1 lagi. Tidak ada? 28. 28. Silakan mulai ya. Dari nomor cukup yang lebih banyak kan, ya. Nomor 8, sebutkan nama, dari mana, silakan berdiri. Tolong ceritanya ditahan saja, langsung pertanyaan. Okay. Dipersilakan nomor 8. Ya, to the point ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan yang pertama. Namanya dulu. Nama saya Linda dari Blora. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, dari MUI memang tidak, apa, memfatwakan apakah sudah MTA ini sudah termasuk golongan yang tidak sesat, Ustaz? Apakah ya. Sudah difatwakan termasuk golongan yang tidak sesat? Kemudian yang kedua, bagaimana MUI menyikapi ketika dalam suatu tempat kemudian ada suatu kelompok yang menjelekan kelompok lain, itu bagaimana MUI menyikapi itu? Nggih, padahal dia juga tidak melanggar dari aturan Islam itu sendiri. Yang terakhir mengenai makanan, itu dalam kelompok di Blora itu ada beberapa kelompok itu, terutama dalam produk herbal itu mengatakan ternyata ada beberapa produk yang sudah dihalalkan oleh MUI itu ternyata ada beberapa yang masih juga mengandung barang haram. Apakah itu benar, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu aja dulu, Pak. Satu-satu, silakan. Ya, ini satu orang aja udah 3 pertanyaannya ini. Ini kapan selesainya ini jawabnya ini? Makasih Mbak Linda. Linda, mudah-mudahan pertanyaan ini bisa mewakili yang belum bertanya. Ya. Tentang bagaimana orang yang mengolok-olok. Itu jawabnya sudah ada dalam Quran sebenarnya. Coba lihat Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu layaskhar qaumun min qaumin asa an ayyakuna khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asya ayyakuna khairan minhunna wala talmizul anfusahum anfusakum wala tanabazu bil ya wala tanabazu bil arqab bisa ismu usuqa ba'dal iman waballam yatub faulaika humuz zalimun. Jadi ayat ini panjang sekali menjelaskan sikap ukhuwah silaturahim kita supaya kita jaga. Ya, hai orang yang beriman, janganlah kamu berolok-olok antara satu kaum dengan kaum yang lain. Apa kamu nanti mau memakan bangkai daging temanmu sendiri? Jadi ayat ini panjang sekali menjelaskan kepada kita, cukuplah kalau ada yang terjadi olok-olok, ingat ayat ini. Bacakan. Kita, kewajiban kita, watawa sobil haqqi watawa sobil sobr. Yang kedua, soal makanan halal haram. Ini penting. Kementerian Agama, ketika waktu itu Profesor Agil Munawar, Menteri Agama, telah memberikan mandat kepada MUI untuk mensertifikasi halal. Pada tahun 2001. Menteri Agamanya waktu itu Agil Munawar. Profesor Agil Munawar. Memandatkan kepada MUI untuk mensertifikasi apakah benda, minuman, sesuatu itu halal atau haram. Nah, yang diberikan adalah label halalnya itu. Untuk memberikan sertifikat halal tidak mudah. Ya, maka harus diteliti, harus diadakan check and recheck. Ya, harus diadakan tabayun gitu loh. Supaya jelas unsur daripada makanan, minuman, kosmetik ini. Maka itu kalau belum ada labelnya itu berarti diragukan, sebaiknya dihindari. Kalau sudah ada labelnya, ya, kalau sudah labelnya berarti sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dan harus teliti lagi. Tidak sembarang label halal. Ternyata halal itu orang dengan gampang buat halal. Bisa dipalsukan. Nah, Bapak Ibu bisa melihat kemasan mana, benda mana yang termasuk dinyatakan sesuatu halal, apa sudah dihalalkan di dalam sertifikasi oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan sekarang ini sudah 44 negara lebih diakui oleh negara lain sertifikasi yang dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi bukan hanya di Indonesia, tapi dunia internasional sudah mengakui. Ya. Dan ini pekerjaan yang menurut saya insya Allah akan terus-menerus dilakukan secara konsisten oleh Majelis Ulama Indonesia. Yang ketiga, tadi soal MTA. Ya. MTA itu bagi saya bukan sesuatu yang baru. Bagi MUI, tokoh-tokoh MUI mulai dari Profesor Din Samsudin, Pak Amrullah Ahmad, Pak Khalil Ridwan, ya, kemudian K. Haji Muhyiddin Junaidi sudah memberikan ceramah di sini. Saya berkali-kali diminta untuk memberikan ceramah, hanya waktunya yang belum ketemu. Kebetulan saya pribadi diminta, kebetulan berkunjung kemarin-kemari, lagi ada pengajian seperti ini, saya memberikan tausiah kepada Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena saya memberikan tausiah kepada Bapak Ibu sekalian, maka tentu saya berharap banyak terhadap Bapak Ibu sekalian. Tausiah yang saya berikan ini bisa memberikan motivasi kepada kita semua. Jangan sampai kita ini tergolong orang yang dolin mudilun. Karena apa? Karena kita terus-terus baca dalam Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'am ta'alaihim. Ghoiril maghdubi alaihim walad dolin. Ini. Ya. Jadi ini prinsip yang harus kita terus-menerus yakini. Umat Islam tidak mudah saling menyesatkan di antara umat ini. Tidak mudah. Saya termasuk punya pengalaman banyak meneliti, melakukan investigasi, sehingga mengeluarkan fatwa. Mengapa MUI mengeluarkan fatwa sesat sesuatu? Contoh sederhana, Bapak Ibu masih ingat kasus Ahmad Musoddiq yang mengaku nabi dan rasul. Saya sampai berhari-hari ke Gunung Bunder Bogor itu memburu yang namanya Ahmad Musodik itu, ya kan? Ternyata dia seorang mantan pemain bulu tangkis di DKI Jakarta, tapi berani-beraninya memproklamirkan dirinya sebagai nabi dan rasul. Nauzubillah min zalik. Dan kita mengeluarkan fatwa sebenarnya untuk meluruskan. Jangan sampai orang-orang yang tidak mengetahui apa itu Al-Qiyadah Al-Islamiyah, kemudian orang masuk kepada Al-Qiyadah itu. Sehingga dia menjadi orang yang sesat. Dengan demikian, maka kita memberikan satu penegasan. Ya, penegasan, jangan sampai dicampur adukkan yang hak dengan yang batil. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ngaji di MTA berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, saya tidak percaya Bapak Ibu akan menjadi orang yang sesat. Saya tidak percaya Bapak Ibu akan menjadi orang yang disesatkan. Tapi insya Allah menjadi orang yang ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hati-hati membaca ayat ini ya. Bukan khair ya. Khair. Kalau khair itu baik. Jadi kalau Bapak Ibu salah baca, berarti Bapak Ibu minta baik yang dimurkai maupun yang sesat. Bapak Ibu berarti minta seperti itu. Tapi kalimatnya ghair, ghai, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan yang dimurkai dan bukan yang sesat. Ya. Yang kedua, monggo silakan. 17. Nomor 17, silakan. Baik, nomor 17, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Dian Sreya Prandika, Pak, dari Tangerang. Tangerang? Iya. Subhanallah. Kampung saya? Iya. Iya, Pak. Kampung saya Ciputat, Tangerang. Oh iya, Pak. Saya di Margasarinya, Pak. Silakan. Iya. Pertanyaan saya, Pak, mengenai riba, Pak, yang tadi bersangkutan Bapak bilang karena tidak bisa bangun malam, itu karena tercampurnya di dalam diri kita itu ada harta yang riba, ya, atau makanan yang riba. Ya. Nah, ini pertanyaan saya, Pak, mengenai kredit, Pak. Barang yang dikreditkan, apakah itu termasuk riba? Dan atau apabila diperbolehkan, apakah ada dalilnya, Pak? Ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya cukupkan semikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi, ini lagi-lagi pertanyaannya kelas-kelas berat semua ini. Kalau kita, karena saya dosen di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, UIN, dan di Universitas Muhammadiyah Jakarta, kalau bicara soal riba itu bisa satu semester itu. Bisa 12 kali pertemuan, gak selesai itu. Tapi secara umum saja ya, bahwa riba itu sudah jelas sebenarnya. Dalam Quran jelas sekali. Apa yang dimaksud dengan riba. Karena itu Allah jelaskan dalam prinsip Al-Quran itu sendiri, wa ahallallahu al-bai' wa harramar riba. Halal jual beli, haram riba. Apa kategori riba itu? Antara lain, dalam aspek tadi yang ditanya, kredit, beranak, beranak dan beranak, berbunga, berbunga dan berbunga, ya kan? Itu yang kemudian menyebabkan terjadinya rentenir. Saya sekarang ini aktif keliling ke berbagai MUI kabupaten kota. Terakhir saya ke Kota Bandung. MUI Kota Bandung itu sekarang sudah punya 180 KJKS, Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Yang intinya masjid, musola itu basis-basis KJKS, dihimpun dananya untuk masyarakat yang lemah, pedagang sayur, jual kelontongan dan seterusnya, dana bergulir yang hanya 2-3 juta, alhamdulillah bisa mengatasi rentenir. Kemarin saya bulan lalu ke Kupang, NTT, saya juga meminta kepada mereka supaya ta'awun, tolong-menolong dalam aspek koperasi jasa keuangan syariah ini bisa ditegakkan dengan baik. Saya percaya di MTA, Pak Media, itu bisa dilakukan. Sehingga di antara anggota kita, jangan sampai ada yang terkena rentenir. ya, karena ini bisa memberatkan kita untuk tidak menegakkan sholat, terutama sholat malam yang susahnya bukan main bangun tengah malam itu, ya, begitu berat sekali. Tapi ada orang yang enteng, sudah terbiasa bangun malam, alhamdulillah minta permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita ini dipelihara oleh Allah, semoga kita dijaga oleh Allah dari musuh-musuh, dari setan-setan, dari iblis-iblis yang terus menggoda kita. Berikutnya yang ketiga, karena waktu singkat. Baik, nomor 6 silakan. Mic nomor 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya. Namanya, mohon maaf namanya. Saya Ibu Dini ya. Dari Boyolali, alamat saya Trimulyo Penggung Boyolali. Maaf Pak, agak dudek. Pertanyaan saya gini Pak, saya kan ikut arisan beras di tempat saya, kampung saya. Ya. Dan beras itu buat zakat mau lebaran. Dan uang hasil arisan saya itu kan dibungakan itu Pak. Itu berasnya kalau diberikan seharga 220 sekitar segitu. Dan bunganya itu lebih 50 ribu Ustaz. Dan zakat beras itu saya buat zakat di masjid itu sah atau enggak? Dan yang kedua, saya itu juga ikut nabung di tempat PKK, itu juga dibungakan Ustaz. Bunganya itu 100 dapat sekitar kurang lebih 30-an. Itu saya ambil bunganya itu saya dosa atau enggak? Dan cukup sekian. Sebentar, Bu Dini. Iya. Bentuk bunganya seperti apa tadi? Uang juga, Ustaz. Ya, berapa persen? Berapa persen? Itu yang bunganya nabung itu 100 sekitar bunganya 30%. Ribuan, ya, Ustaz. 30%. Dan berasnya itu bunganya beras itu sekitar 50 ribuan 100-nya itu. Dari 100 menjadi sekitar kurang lebih 50 ribu. Jadi menjadi 150 ribu. Iya. Oh, iya. Itu apa boleh atau tidak? Jangka waktunya berapa? Berapa? Jangka waktunya berapa? Setahun. Setiap setahun itu tabungan lebaran, Ustaz. Iya. Ya, itu saya kan belum tahu, Ustaz, dulu-dulunya. Dan sekarang saya ikut ngaji di MTA ini. Dikit-dikit tahu, tapi 2 tahun ini saya takut mengambil bunganya, Ustaz. Tapi bunganya saya kasih orang lain. Saya ya. Ngambil anu saya, uangnya saya saja. Baik. Dan cukup sekian, Ustaz. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Dini, sekarang Ibu Dini dari Boyolali sudah tahu ya. Tapi saya berharap Ibu Dini jangan sampai tidak mau tahu. Ya kan? Tapi betul-betul dengan mengetahui, memahami, bisa meninggalkan sistem, ya, sistem arisan seperti ini. Yang namanya arisan itu, ya, apa namanya, uang yang 100 ribu itu, ya, bergulir kepada anggota arisan yang lain 100 ribu, ya, kembalinya 100 ribu. Jangan sampai ibu tadi menambah dari 100 ribu sudah menjadi 150 ribu kira-kira. Syukur alhamdulillah ibu sudah meninggalkan ini. Dan tentu saja ajaklah handai tolan tetangga jiran ibu yang sepaham dengan ibu, sehingga bisa secara total meninggalkan praktek-praktek semacam ini. Karena ini nanti akan berisiko ya terhadap apa yang ibu makan, dan bahkan terhadap perilaku kita sehari-hari yang masih mengkonsumsi sesuatu yang dikatakan riba, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang keempat. Mic 28 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum. Di lantai berapa ini? Lantai 1. Oh, lantai 1. Saya Dr. Setiobudi Santoso dari Wonogiri. Mohon maaf, saya belum lihat di lantai bawah, lantai bawah. Iya. Monggo. Belum dihidupkan saya. Iya, monggo. Silakan. Ya alhamdulillah pada pagi hari ini diisi oleh Wakil Sekjen MUI. Yang saya tanyakan tentang hubungan organisasi Majelis Ulama Indonesia. terutama MUI pusat dan MUI daerah. Ya. Kalau MUI pusat tadi sudah disebutkan beberapa yang mengisi tausiah di MTA, baik Pak Din Samsudin, Pak Amidan, Pak Holil Ridban, Pak Amrullah, Suwada Bakri, Pak Jenderal Anton Tabah, Muhyiddin Junaidi, juga Pak mantan Rektor Yayan Medan, itu saya lupa. Insya Allah untuk MUI pusat sudah kenal Najri dengan MTA. Tetapi ada fatwa MUI daerah, katanya MUI Gresik itu MTA itu sesat. Dipakai dalil warga Gresik demo gara-gara MUI Gresik memfatwakan sesat. Nah ini hubungan organisasinya bagaimana? Apakah ya istilah saya apa perlu ada teguran dan tidak? Atau malah didukung oleh MUI pusat, saya tidak tahu. Sekian saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak Dr. Budi. Mudah-mudahan pertanyaan ini bisa menjadi apa ya bahan masukan bagi saya pribadi sebagai fungsionaris di Majelis Ulama Indonesia. Pertama, kaitannya dengan hubungan MUI pusat dengan daerah itu bersifat koordinatif dan administratif. Jadi bukan struktural. Kalau MTA yang saya pelajari, dia bersifat instruksional. Inline, ada komando dari atas. Ya. Misalnya ketua, di bawah ketua itu, ketua satu, terus sampai ke bawah dia seperti piramid. Dari atas ke bawah, ke atas mengkerucut, ke bawah melebar gitu. MUI itu bersifat koordinatif administratif. Artinya MUI pusat terus melakukan koordinasi dengan MUI provinsi, kabupaten, kota. Secara administratif, MUI pusat meng-SK-kan atau mengesahkan kepengurusan MUI provinsi. MUI provinsi mengesahkan kepengurusan kabupaten kota. Kabupaten kota mengesahkan kecamatan. Jadi secara struktural dia sampai ke kecamatan. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam mekanisme penetapan fatwa, MUI provinsi, kabupaten kota, daerah itu berhak mengeluarkan fatwa. Tetapi tentu fatwa yang seimbang dengan wilayah di mana kasus itu terjadi. Misalnya ada kasus terjadi di Gresik misalnya. Ada kasus terjadi di Boyolali misalnya. Bahkan saya beberapa bulan lalu, Karanganyar ini ada aliran di sini, aliran yang termasuk kategori ingkar sunnah. Saya ketemu Ketua MUI, Pak, siapa namanya? Pak Zainuddin, waktu itu, ya tahun 2013, dia memfatwakan ada aliran sesat yang namanya dipimpin oleh tokohnya saya lupa itu. Nah, Minardi. Saya sudah baca fatwanya, saya sudah sering ketemu dengan, apa, dialog dengan Pak Zainuddin. Coba diadukan tabayun, coba teliti, apakah betul. Ya, bahkan saya minta jangan lupa harus berkoordinasi dengan pakem, pengawas aliran kepercayaan setingkat kabupaten. Kalau enggak selesai nanti baru dibawa ke provinsi, kalau enggak selesai dibawa ke pusat. Begitulah, berjenjang naik, bertangga turun. Nah, terkait soal MTA yang disebut tadi, saya tidak dapat informasi itu. Nah, karena itu saya tidak mau katanya. Jadi Pak Budi, saya kira apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bahan baik kita supaya kita terus-menerus melakukan tabayun dan tabayun, check and recheck, jangan sampai cekcok. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya berikan dengan waktu yang sangat terbatas bisa dipahami, bisa dimengerti. Kalau ada yang kurang puas, ya memang saya ini bukan alat pemuas. Tentu saja apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi iktibar yang benar datang dari Allah, yang kurang atau keliru, kurang pada tempatnya, datang dari saya pribadi. Mohon maaf atas perhatian dan kebersamaan kita. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan pada dokter. Ibu-ibu tolong tetap duduk dulu karena masih dilanjutkan oleh Ustaz. Tolong duduk dulu, biarlah di luar hujan tidak masalah. Jadi terima kasih kepada Dr. Amir Syah Tambunan selaku Wakil Sekjen MUI Pusat. Mudah-mudahan kehadiran beliau ini akan bisa memberikan pencerahan kepada kita sekalian sehingga lembaga dakwah yang ada di Majelis Tafsir Al-Quran ini bisa sejalan dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, kemudian sesuai dengan aturan main yang ada di Indonesia. Kesimpulan kami persilahkan disimpulkan oleh kita yang ada di sini maupun yang ada di rumah yang mendengarkan radio kita ini baik di Indonesia maupun di belahan dunia. Untuk itu terakhir kami sampaikan pada Ustaz untuk menutup acara ini. Terima kasih. Ini masih jam berapa? Biasanya sudah selesai belum? Masih disambung buat di akhir ini. Ya baik Bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian. Tadi ada yang perlu dibacakan tadi coba. Dari pendengar radio di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kepada yang terhormat Al-Ustaz Dr. Andes Ahmad Sukino, saya mau bertanya, apakah di Bulukumba sudah ada binaan MTA? Kalau sudah ada, mohon saya dihubungi dan diberitahu di mana alamat lengkapnya. Namun apabila belum, jika para pendengar di Bulukumba mengadakan, saya siap mengikutinya. Yang kedua, saya menitip zakat sebesar 5.700.000. Mudah-mudahan saya dapat beristiqomah dalam mengkaji ilmu agama Allah. Kemudian untuk nomor HP 087-835-036-695. Saya ulangi 087-835-036-695 atas nama Edi, alamat Tanah Beru, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Sekian yang saya sampaikan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Iya, namanya siapa tadi? Edi, Ustaz. Dara Edi, kalau di Bulukumba itu belum ada, tapi supaya ada, seperti yang lain, ini seperti yang kemarin dari Sulawesi, dari Bulan Mongondo itu Sulawesi mana itu? Utara. Sulawesi. Masih di sini tadi? Pulang satu. Yang dua masih di sini kan? Masih di sini? Yang dari Bulung mana itu? Bulan Mongondo. Tidak ada. Ya? Di lantai empat. Masih ya. Ada Pak. Oh masih ada. Oh alhamdulillah. Jadi itu di Sulawesi Utara ya? Di Sulawesi Utara di Bulan Mongondo. Bulan Mongondo. Ya. Dengan ini dengan lo mana itu? Bulukumba jauh. Masih jauh Pak. Kalau dengan Lubu Timur? Kurang ini Pak, kurang apa? Oh kurang apa ya? Iya Bapak Suparman ini yang. Ya, saya ini dari Pak Edi dari Bulukumba. Kalau memang ingin MTA di sana seperti daerah yang lain, saya minta seluruh pendengar radio itu saudara hubungi. Dihubungi, adakan kajian di sana seperti yang di Bulang Mangundo ini. Juga dia ngumpulkan pendengar-pendengar radio. Kemudian ada utusan 3 orang ke sini. Yang satu yang punya radio Bulang Mongondo radio apa namanya al apa Buta FM. Buta FM itu sekarang kemarin sudah pulang karena dia tanggung jawab radio sana kan. Dia minta dikirim guru binaan dari sini. Jadi binaan pendengar radio sudah mengadakan pertemuan, minta dikirim guru dari sini. Maka seperti itu, ini di Bulukumba, kalau memang ingin MTA ada di sana, karena MTA memang adanya itu bukan dirintis dari pusatnya, bukan, tapi dari bawah, tumbuh. Sana berapa banyak orang yang pendengar radio dikumpulkan, terus adakan kajian, ya, ulang brosur yang diajarkan tiap Ahad pagi ini, kaji, ya salah satu. Nanti kalau ada yang tidak paham, dicatat, ditulis, ditanyakan pada pengajian seperti sekarang ini. Bisa langsung telepon dari rumah, atau bisa lewat SMS. Kalau memang ada di sana, perlu ada, dikirim guru, kumpulkan, nanti kirim surat permohonan ke sini, ya, untuk dikirim guru ke sana, tapi sebelumnya pengurusnya datang ke sini dulu. Tinggal di sini apa setengah bulan, apa satu bulan, biar tahu betul. Ya, di sini tinggal di sini gratis, tidak dipungut biaya. Dan nanti kalau kita kirim guru ke sana, nanti pulang mengunduh, insya Allah kita kirim guru juga, termasuk ini di Bulukumba, kalau memang minta, nanti kirim guru yang siap mengajar atau membina di sana. Itu pun gratis, tidak usah nyediakan apapun. Kami datang sendiri, pulang sendiri, makan sendiri. Nah, itu gratis. Maka kalau memang betul, ingin ada, tolong kumpulkan seluruh pendengar radio, diajak berapa orang yang kira-kira menginginkan adanya MTA di sana. Nanti kita kirim guru ke sana. Nah, ini supaya ini Saudara Edi kalau memang betul ya berapa orang dulu datang ke sini terus kita kirim surat permohonan untuk dikirim guru untuk membina rintisan pengajian MTA di Bulukumba sana. Ya mudah-mudahan bisa dipahami. Sudah cukup? Ya kita buka pertanyaan satu termen mungkin ada yang perlu ditanyakan. Sebentar saya ulangi lagi dari Mas Edi tadi yang mau menghubungi nomornya 087 kemudian 835 036 695 atas selain. Nama Edi Tanah Beru Bulukumba Sulawesi Selatan. Yang ada ini ya di Luwu Timur. Ini perintisnya di sana Bapak Daryanto, mungkin punya saudara-saudara yang tinggal di Luwu Timur. Nomor HP-nya tolong ditulis 085-229-348-586. Saya ulangi, di Luwu Timur, ya, Sulawesi Selatan juga ini, dengan Bapak Daryanto, nomor teleponnya 085-299-348-586. Yang punya saudara, family, teka yang kerja di sana bisa disambungkan dengan ini biar gabung. Ya, nah nanti di Luwu Timur sana. Cukup? Mari, saya buka satu termen untuk kalau ada yang perlu ditanyakan. Tiga penanya, silakan satu-satu pertanyaan. Disebutkan mic-nya. Dari lantai satu boleh, dua atau tiga, empat. Silakan yang mau bertanya. Sudah, tidak ada. Karena pegang, dipegang mic. Disebutkan dulu mic-nya nomor berapa. Assalamualaikum. Maaf ya Pak ya, tadi usulan saya yang arisan beras tadi belum dijawab. Maaf. Tolong Pak Sukino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulan beras gimana? Diulangi Bu pertanyaannya. Ya. Saya tadi usul anu nih arisan beras di tempat PKK, Ustaz. Saya itu arisan setiap bulannya 20.000, dapatnya 200. Berasnya itu kalau dibelikan 200 sekitar 225.000. Itu uangnya arisan saya itu dibungakan, Ustaz. Itu bunganya bisa 50.000, 100.000-nya. Dan berasnya itu buat zakat lebaran, Ustaz. Dan saya sah atau enggak itu berasnya buat zakat lebaran, Ustaz? Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, urusan beras, arisan beras itu rupanya duit itu gimana? Jadi urunan duit ya. Nanti kalau dapat diberikan beras untuk zakat gitu. Iya. Zakat lebaran berarti zakat fitrah. Iya, Ustaz. Zakat fitrah itu kan dibungakan, Ustaz. Arisan dibungakan. Anu beli berasnya itu anu sama bunganya, Ustaz. Nabung dapat 200. Itu bunganya sekitar 50.000, Ustaz. Lihat, itu belikan beras, Ustaz. Dan saya berasnya itu buat zakat, itu sah atau enggak? Tadi sepertinya sudah dijawab oleh Pak Dr. Amir Shah tadi. Kalau arisan, ya arisan yang murni saja. Iya. Jangan uang arisan dibungakan, tadi begitu. Yang tanya tadi dijawab ngantuk malah saya. Jadi uang arisan itu misalnya arisannya 100, dapatnya ya 100. Masa arisan kok dibungakan? Tidak boleh, uang yang dibungakan itu jadi riba. Maka kalau arisannya 100, satu tahun terkumpul misalnya nanti membaginya pada waktu zakat setahun sekali itu, dapatnya nak arisan tadi berapa? Kalau memang jumlah uangnya 200 ya dapatnya 200. Uang arisan dibungakan itu sudah tidak betul. Ya, yang pertama, yang kedua, zakat fitrah itu adalah zakat makanan pokok sesuai dengan yang dimakan tiap hari. Iya, Ustaz. Ya, kalau yang kamu makan tiap hari itu harga beras yang 1 kilonya ya 300 apa 600 kok dibayar dengan 1 kilo 200, enggak sah zakatnya. Ya kan? Jadi zakat fitrah itu senilai makanan yang dimakan tiap hari. Lebih baik, lebih boleh. Boleh kalau nilainya yang dimakan tiap hari harganya 300 untuk zakat fitrah yang harganya 400, boleh. Ya, kalau kurang tidak sah. Gitu ya. Jadi kalau lebih baik nilainya sah. Kalau kurang nilai daripada yang dimakan tiap hari, zakatnya tidak sah. Apalagi zakat kok pakai uang dibungakan dulu tuh, jadi riba nanti ya. Gitu ya. Apalagi? Berikutnya nomor berapa disebutkan dulu? 12. Nomor 12. 37. Sudah cukup. 37. 8. Yang kita rekam 12837. Satu-satu pertanyaan. Nomor 12, silakan. Nomor 12. 13, ya. Ayo, disebutkan nama. Saya Jumali dari Sragen, Pak Ustaz. Iya. Saya mau tanya tentang orang yang sudah meninggal. Bagaimana tata cara dari mulai memandikan sampai dengan menguburkan menurut ajaran Islam? Ya. Soalnya di tempat saya itu banyak yang bilang begini, bahasa Jawanya, alah wong MTA ae wong mati ora didongani langsung dipendem dibarane koyok kewan gitu, Pak Ustaz. Ya. Yang kedua tentang sudah cukup satu dulu. Satu. Satu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ada orang ngomong-ngomong itu enggak usah didengar. Ya dah. Enggak usah didengar wong MTA mati radungani terus dipendem ya. Enggak usah didengar. Itu orang yang ngomong itu orang yang tidak tahu. Enggak usah didengar. Jalan saja. Masa wong MTA mati radungani disolatkan itu wajib. Mesti disolatkan. Nah, sholat itu isinya doa. Namanya yang ngomong itu mungkin malah wong ora sholat itu, enggak ngerti. Enggak usah didengar itu, diam saja udah. Ya, tata caranya bagaimana supaya kamu tahu? Kamu sudah ikut ngaji di MTA belum? Pertama belum. Pertama kali ini. Oh, baru pertama kali ini ya. Saya anjurkan kamu ikut ngaji di cabang sana. Di sana diajarkan bagaimana tata cara. Baik yang putri pun diberi pelajari kok. Diberi pelajaran mengkafani sampai mengkubur. Nah, supaya lebih jelas, boleh kamu beli CD. Insya Allah sudah disidikan untuk cara merawat jenazah yang diajarkan di MTA ini sudah disidikan. Beli kamu CD-nya itu. Dari mengkafani sampai menguburkan. Sudah ada itu. Ya. Nanti tanya di toko buku depan sana masih ada enggak itu. Yeah. Itu ya, kalau bicara-bicara itu serasa dirungokke jalan terus. Ya, gitu ya. Apa lagi? Berikut nomor 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, nama Ustaz saya Endang dari Klaten. Ya. Aku mau tanya pada dari mana? Dari Klaten, Tat. Oh, Klaten ya. Pertama kali yang aku tanyakan apakah ngeridikan emas itu riba atau tidak, Tat? Ya. Yang kedua, saya enggak satu dulu. Satu aja. Satu kali ini usul Tat. Pada suatu saat Al Ustaz dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau mengganti Ustaz itu Mas yang baca brosur itu? Ya. Kamu Soalnya begini Tat, kalau Mas yang baca brosur itu kan tidak susah payah untuk mengenalkan diri. Saya pendengar radio selama 3 tahun, Tat. Sekian pertanyaan dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kamu sudah melihat tanda-tanda saya akan dipanggil Allah? Yang kedua, yang membaca brosur itu dua, kamu jatuh cinta yang mana? Dua kok yang baca brosur, ya kan? Ini yang satu ini Ustaz Ghazali, yang biasanya itu Ustaz Marjono, yang mana yang kamu pilih? Ya gitu ya. Jadi ngereditkan emas, yang penting itu jual beli itu kontan boleh, kredit boleh. Kalau memang kamu membeli emas kontan tidak kuat dengan kredit, ya boleh saja. Tidak hanya emas, ya. Sepeda motor ya kredit, rumah ya kredit, apa sih isi ngora kredit? Ya. Ya kredit. Malah sekarang orang beli kredit itu walaupun harganya lebih mahal tapi malah kuat. Yang harganya kontan itu jarene lebih rendah tapi tidak kuat. Sudah? Ya, saya punya rumah juga kredit kok. Kredit 15 tahun. Ya, kan boleh kan kredit. Ya, sudah ya. Nanti kamu milih dulu yang data brosur yang mana yang kamu pilih. Halo, ya. Halo. Begini Tat, aku minta maaf ya Tat ya atas kata-kata saya. Enggak apa-apa, enggak kan, salah kok. Kan begini Tat, setiap orang itu pasti akan mati. Kulunatin dalekatin maut. Jadi saya tidak mendoakan Al Ustaz yang buruk-buruk. Cuma ini tadi cuma usulan Tat. Sekian. Boleh usulan, maka saya tanya yang kamu pilih yang mana, soalnya pembaca brosur itu dua. Itu ya? Ustaz, Ustaz Firman itu loh, yang ya. Yang itu. Pembaca brosur dua, itu Ustaz Ghazali. Ya, yang dipilih Ustaz Ghazali, ya. Sayang dia sudah punya istri. Ya boleh, boleh. Usul boleh saja tuh. Begitu Tat, maafkan ya. Saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, pertanyaan berikutnya, mic nomor 37. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunardi dari Sulawesi Utara, Bolang Mongondo. Yang terutama Pak Ustadz, ini ada titipan salam dari pendengar radio setia Bulan Mongondo, Sulawesi Utara. Ya. Pertanyaan titipan ini dari SMS Ibu Kasih. Pertanyaannya begini Pak Ustadz. Apa setiap orang yang berimam, yang beriman bisa dinyatakan bertakwa? Dan apakah takwa itu ada tingkatannya, besar dan kecilnya? Cukup sekian, cuman begitu titipannya salam dari titip pertanyaan dari SMS ini tadi Pak Ustadz, dari Ibu Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau betul orang yang beriman itu yang mesti bertakwa, maka ya dah, Allah menyediakan surga itu antara lain bunyinya ayat wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihati annalahum jannatin tajri min tahtihan. Jadi Allah menyediakan surga itu untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Di ayat lain Allah mengatakan wa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Ya, neraka itu disediakan untuk orang-orang yang kafir, tetapi untuk surga disediakan oleh Allah uiddat lil muttaqin, ya. Jadi orang yang bertakwa itu ya orang yang beriman. Orang yang beriman kalau betul-betul beriman ya mesti jadi orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu orang yang memagari diri dari sesuatu yang akan membahayakan dirinya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Maka petunjuk untuk menjadi orang yang bertakwa, petunjuknya adalah Al-Quran. Dzalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafaraqu bikum an sabili. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Nah. Jadi supaya kita itu mengikuti Al-Qur'an. Jangan mengikuti jalan yang lain. Jalan yang lain itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalan yang lurus. Yang demikian diwasiatkan oleh Allah supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Sehingga kalau mengikuti Al-Quran, jalan yang lurus tadi, perintah Allah dilaksanakan, larangan Allah ditinggalkan, jadi orang yang bertakwa. Maka jalan untuk menuju ketakwaan adalah Al-Quran, mengikuti Al-Quran. Dan mengikuti Al-Quran itu harus didasari dengan iman. Kalau tanpa iman, enggak bisa, enggak mungkin. Maka orang yang beriman dikatakan oleh Allah, siapa orang yang beriman itu? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsummal lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Jadi orang yang imannya benar itu orang yang beriman pada Allah dan iman pada Rasulullah. Kemudian tidak ragu-ragu. Ya, nah, orang yang beriman itu nanti kalau mewujudkan iman dalam kehidupannya, pasti akan mengalami ujian-ujian. Ujian apapun yang dihadapi, resiko apapun yang dihadapi, hadapi dengan tidak ragu-ragu dengan imannya tadi. Nah, maka itulah mereka itu yang imannya benar. Kalau kita menjadi orang yang beriman tapi kok ragu-ragu, ya itu namanya tidak benar imannya. Jadi orang yang imannya benar itu yang tidak ragu-ragu, maka mesti bertakwa dia. melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah itu pasti. Nah, jadi orang yang beriman benar, pasti dia menjadi orang yang bertakwa. Tapi kalau hanya iman dalam ucapan saja, ya belum yang beriman. Iman itu hati ini, dalam hatinya. Diwujudkan dengan perbuatan, diucapkan dengan lisan, gitu kan? Jadi wujud. Jadi iman dan takwa itu nggak bisa dipisahkan. Itu cukup ya? Cukup, Ustaz. Ya, terasa cukup. Ada pertanyaan satu ini dari Birin, ya, Aceh, pendengar radio. Suami bilang melalui temannya kalau mencerai istrinya. Lalu temannya bilang ke istrinya, apakah itu sudah jatuh cerai? Karena istrinya sudah menganggap sudah cerai. Bilangnya bagaimana saya tidak tahu, karena ini masalah hukum, kita harus hati-hati. Kok mau mencerai istrinya kok bilang pada temannya itu gimana? Dan masalahnya apa? Gitu. Nah, maka dijelaskan begini, tidak bisa, saya tidak bisa atau tidak berani memberi jawaban, karena suami yang matang itu juga suami tidak genah itu. Mau mencerai istri kok ngomong sama orang lain, dan sebabnya apa? Gitu. Jangan cepat-cepat cerai, mestinya musyawarah dulu. Kalau ada cekcok, ya suami istri, orang hidup cekcok itu wajar. Tapi kalau terjadi perselisihan, farudduhu ilallah wa rasulih, kembali pada Allah dan Rasulnya. Insya Allah dengan kembali pada Allah dan Rasulnya, semua akan teratasi dengan baik. Gitu ya, saudara kita yang dari Birin, Aceh, atau pendengar radio, saya belum bisa menjawab karena pertanyaanmu tidak jelas. Baik, saya cukup sekian. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita simak bersama Jihad Pagi, pengajian Ahad pagi hari ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Apalagi masih berkaitan dengan Al-Isra ayat 31, Ustaz. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Bagaimanakah dengan program pemerintah tentang KB? Padahal jadi tidaknya janin itu kehendak Allah. Apalagi di dalam surat Asy-Syura ayat 11. Allah menjadikan makhluknya untuk berpasang-pasangan dan agar berkembang biak. KB, kalau KB betul, itu bukan membunuh. Membunuh ini wis dadi itu mbok gogrok nilai itu membunuh. Sekarang ini banyak diterangkan membunuh betul. Orang lihat TV lah ibu. Ada seorang ibu karena sulit mencari makan, ditinggal pergi suaminya, atau suaminya serong, atau tidak ngurusi anaknya, anaknya tiga atau berapa itu, akhirnya dibunuh semua. Khawatir rasa gula ke pangan, pateni anaknya dewe itu. Ada lagi yang anaknya dibunuh, terus dirinya sendiri juga bunuh diri. Itu mergo khawatir rasa makani. Padahal Allah sudah mengatakan, Allah yang memberi rezeki. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Aku yang memberi rezeki mereka, anak-anakmu itu, dan yang memberi rezeki kamu. Jangan khawatir, yang memberi rezeki anakmu, yang memberi rezeki kamu, itu aku Allah. Jadi jangan khawatir, tidak bisa makan, yang memberi rezeki itu Allah, kok tidak bisa makan. Gitu ya. Ada kecuali sudah hamil, wah mikir, wah anaknya wis limo, cik. Hamil meneh, wes gulek no nanas. Apa meneh ini? Nom apa gulek apa? Maksudnya biar. Nah, kalau sudah jadi, nah itu termasuk ayat itu tadi. Khawatir dah iso makan. Gua anak limo, wes guleknya pangan rekoso. Tambah satu. Nah itu, Allah katakan, nahnu yarzukuhum wa iyyakum. Allah yang memberi rezeki anakmu dan memberi rezeki kamu. Jadi jangan khawatir, tidak bisa beri rezeki terus anaknya dipateni. Sekarang dunianya sudah rusak. Ada orang tua membunuh anak, ada anak membunuh orang tua. Pernah dengar itu? Di tayangan TV macam-macam. Ya. Membunuh anakmu adalah dosa besar. Membunuh orang tua, dosa besar. Tapi tidak mikir, dosa kowe ora do wedi saiki. Dosa kowe ora wedi. Itu menunjukkan makin jauhnya dari tuntunan agama. Lu bangsa dosa-dosa ini serang gagas, yang penting entuk. Ya, itu tanpa saudara ngaji, tidak paham, tidak ngerti. Gitu. Coba, seperti yang kemarin ada cerita tukang becak, kerenan duit, sak tas ora gelem go lunga. Apa saudara tidak ngaji itu kerenan duit itu kira-kira piye? Tukang becak era nyambut digawe rekoso. Susah. Ada yang naik becak seorang ibu, tasnya isinya duit, tertinggal. Malah tukang becaknya enggak berani pergi, tanah tunggu. Tunggu, yakin nanti orangnya akan kembali. Nah, kalau tidak ngaji, cepat-cepat dah lunga malah. Nah, itu kan. Tak lagi ketika masih sekolah, sadari bareng wis ngaji, wis tua, wis gede. Dulu ketika saya masih sekolah, kalau jajan di tempat warung Mbok Bon itu tidak pernah. Ingat gak itu? Nah, makannya banyak tapi dikatakan dikit. Nah, gabrul. Wis ora gagas tapi. Nah, setelah ngaji baru, wah dosaku piye ya? Carane balekke piye lho? Padahal itu tiap dulu tiap sekolah ngene jajan tempat bapak itu ndak pernah bayar, makannya banyak tapi bayare sithik. Nah, bro. Sadare kan baru sekarang. Kowe aja kowe ngaji ya ora. Malah wis kulino kacilek. Saiki jare gabrul lah, kok gabrul ngentine genti-genti ya. Tapi sadar, tersentuh hatinya. Maka itu Quran itu jangan diabaikan, jangan hanya dibaca. Ya, benar baca Quran itu untuk ganjaran. Tapi enggak mengerti aturan. Quran diturunkan itu memberi petunjuk. Kalau kamu hanya membaca tidak tahu artinya, tidak tahu maksudnya, petunjuk apa yang bisa? Seperti bapak yang demo tadi, nesu-nesu mergo mengintuk endas karo gulu. Karo gulu Pak ya. Dapat endas karo gulu. Tukang dungo kok mengintuk endas karo gulu nesu akhirnya. Lah karpe njaluk apa? Karpe ya tukang dungo ya daging gitu. Itu pengakuan mereka loh, bukan saya mengada-ada. Saya masih di rumah tadi dalam perjalanan. Bekas pendemo, RMT yang ngaji di demo dan sekarang tersadar ikut ngaji. Gumgut dosamu diampuni ya Allah. Ya sekarang kamu sadarkan, kanca-kancamu sing demo-demo itu sadarno. Ya dah, aja keting sik karo MTA. MTA yang di bawah itu apa, toko Mbok Gething itu apa. Kalau kak, ya? Nah ya, maka setelah dengarkan radio, mau mikir, sekarang tahu kan? Kalau dulu belum tahu berbuat begitu, Gething karo wong ngaji, setelah tahu dia sadar, tobat, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Longko itu orang seperti ini. Orang dapat hidayah itu tidak disangka-sangka. Nah, tekanan orang ngaku. Iya toh? Apa dhisik mek wah barang anu ngaku dhewe karena dihantui dosa. Kenapa saya dulu kok begitu? Nyata MTA itu membawa ajaran yang baik. Wong Quran jadi sampaikan kok. Wong Nabi aja mengatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu itu orang yang belajar dan mengajar Quran. Lah kok belajar misalkan malah didemo. Orang entuk dibubarkan. Nah, itu bukan orang Islam, terserah aja. Kalau orang Islam, terus Quran dikaji, kamu gak suka itu lah, maunya yang dikaji apa? Bapak tadi pengakuannya, sing jadi uyon-uyon. Iya Pak, apalagi tadi Pak? Coba-coba pakai. Begitu. Hidupkan nomor berapa itu Pak? Ya. Nomor berapa? Nomor 17, Pak. Ya, coba kamu cerita sedikit. Kok bisa tukang demo terus melu ngaji, piye ceritane? Maaf Pak, saya dulu kesenangan saya itu pas akad pagi Pak itu. Ya. Kulo riyen niku senengan kulo campur sari. Lah. Nggih. Setelah kulo niki ke miset-miset kok kecantol orang dakwah. Loh, saya dengarkan kok Pak Sukino. Wah. Ini kok bagus, tapi dalam hati kecil saya kok pertentangan. Lagi kok kayak aku ki wis kadung kok ngene iki kok nek aku ngantek melok ya isin, saya bilang gitu Pak. Dalam hati kecil saya. Loh, saya terus mendengarkan saya ngantek kula niku ngomong ning bojo kula, kowe engko nek mateni radio cabutene, engko wedine ilang. Takut kalau ilang itu uangnya Pak. Nah, kemarin ilang, itu ilang gelombangnya gitu. Nggih. Oh iya. Masa kemarin itu saya sudah mantep kula bon parabola Pak. Wow. Katanya bisa. Lah, saya suruh anu koncoku yang saya demo dulu dari Pragak Parang, Pak. Ya, Pragak ya ya sing demo ya Pragak kuwi. Iya, nggih niku tangga desa niku. Iya. Wah, kula malam wegel setelah itu klombet tenggene Pak Jajuli kalih Pak Asarimun, aku njaluk ngapura ya, Pak. Aku tak melok kowe. Kowe saiki Pak Mujono Mustami, Mustami itu buat ngertos. Ya, wis aku kok elok nih, gelem ora gelem buta aku melok gitu. Nah. Lah akhirnya itu bojo kula niku ndorong kula malan. Ayo Pak digoleki nyang Solo, mangkat setu sak teka-tekan lho lho. Lho ngaku ki Solo e rongro kok rono kok teko ngendi? Lho ngoten. Lah akhirnya kenal Pak Sarimun, wah dijak eh. Wis kowe ora ndek dhuwit ora apa-apa, Pak. Ngono Pak Mun, mungkin nek kula pun panen jagung tak wehi kula ngoten. Wis ora apa-apa, butuhmu melok. Nah, ketika itu saya ikut ngaji Pak Sarimun tanggal 24 Pak, bulan 1 ngaji di Praga. Nah, bulan Sabtunya 25 ke Magetan. Akhirnya 26 ikut ke sini. Wah, saya makin mantap. Tetapi saya rumah saya gang, Pak. Setiap saya keluar, mempengen saya ngaji ke Pak Sarimun, ke Praga, ke Baron, ke Magetan. Lah, tetangga saya itu leku lah tenang kui saiki orang nu ayo didongakne ben balik sadar kaya awake ya kler. Tapi saya diam aja Pak, niku diam aja nggih kula mendel mawon. Tapi niki sing kanca kula sing wonten Gresik, saya punya teman dulu, saya kan bodikat Pak. Bodikat itu saya gabungan dengan preman ya ya ya di Tanah Abang Jakarta Pak. Ya. Mesti kenal yang namanya Hercules. Hercules itu ya. Oh. Saya pernah amor. Ya. Wong saya ya kendel karena apa? Saya punya wesi kuning. Kul buntet. Ya ini gamanya saya bawa sini, Pak. Oh iya. Sak niki niki. Pundi? Ini Pak. Wow. Ini kata guru besar saya, kan punya guru besar dulu. Saya diajak tidur di kubur-kuburan, diajak tidur di tempat keramat, suruh puasa, saya juga puasa. Tadi saya sambut ngomong, puasa mutih, pas 7 hari saya suruh makan 10-an, sedikit-sedikit sampai hari ke-7 itu hanya 1 dulit. Segini, yo saya setengah mati, tapi wong orang mau jedoya itu saya mau aja. Itu, ngata enggak? Lah, katanya itu tapak rajah. Barang siapa ngeplak, banter ora banter, patang puluh dino, mati. Wah, saya, lah, masa saya setelah dengar MTA, semua itu 99,5% bohong gitu. Iya. Bukan kok saya itu biar di TV, biar dikenakan radio, saya pamer, enggak, saya yakin sekarang sudah paham. Ngeten, Pak? Nggih. Nggih. Kek kula mengke nggih badhe tanglet. Napa sakniki mawon? Nggih. Monggo. Boleh. Eh, saya ini sorak walat, enggak takut. Dulu takut Pak ini. Oh, ya. Dilangkai orang aja saya marah. Oh. Saya sekarang tidak takut. Ya. Kula badhe tanglet. Kalau kemarin tanggal 26 itu di tempat saya, masjid saya itu kan besar, Pak. Tidak saya sebut, ntar kalau marah saya, di orang mereka-mereka itu. Mulutan menikah kan gowo. Setiap orang tadinya mulutan di rumahnya sendiri-sendiri selamatan. Selamatan itu yes golong buceng sak urute niku panggang. Lah sarene di setujuani kalih takmir semua. Sekarang membawa ke masjid, bawa cukup sego sak baskom kalih panggang. Nggih, niku kula sudah tidak ikut itu. Nggih. Kalih kalau maleman, Pak, maleman itu kan maleme kan kula niki maleme selawe. Malam selawe niku omongnya wis dipen kan diotak-atik. Kula mboten panggang tanggal selawe ke masjid. Lah masa kula dengar MTA mboten oleh, wah. Saya enggak ikut. Lah menika kula badhe tanggul kula ngeten. Kemarin niku kula diteri iwak saking masjid niku sarehne kula niki waone disegani diteri, Pak, dagingnya. Kali tonggo kula niku sapine manak dislameti. Nggih, dislameti niku ditumbasne iwak saking pasar. Lah iwake pupu. Lah teng bojo kula niku aku wedi mangan niku sudah tahu katanya ada orang bertanya, saya mendengar radio. Mbleh sapi e iwake haram. Mbleh wedhus haram. Mbleh pitik haram. Diganti lele ora oleh. Kula pernah mendengar Pak Sukino itu. Lah kingko masih ora mbleh dhewe kek kingko mosanu dosa. Lah nang bojo kula enten suami saya kesini juga. Istri saya, Pak. Istri saya. Diwehne wong. Lah saya yo ngomel-ngomel, Bu. Lah aku ngrungokne Pak Sukino ora oleh. Lah kok wehne wonge manti bang diguak gitu. Jenengan seneni mengke, Pak. Ada orang ha. Gitu. Maaf, gak niki lajinge kula badhe tanglet niku wong niku ke mulutan lho mereka itu nggih. Lah wong mulutan yang kene ora misuh-misuh. Ana kene selawatan anggap gembrong, Pak, itu. Malam 26 malam Senin, Minggu sore. Itu. Lah kok omong kok bid'ah wong ana kene selawatan ora misuh-misuh si omong wong edan tapi saya diam aja. Wah, hati kecil saya. Wah, mau saya jawab tapi kepada Pak guru saya yang magetan enggak boleh, Pak Yatno. Saman Mendelman, Pak No, aja kok lawan, si penting bojomu karo anakmu. Ya saya tahan tapi wah saya tangan saya itu keterah dah. Ya, berebekan gembrongnya itu loh, gembrong itu kan kendang ditua bui selawatan itu. Tapi saya ya yes, diam aja wong diomong ustazku nek ora manut kula kualat kula ngoten. Nggih. Niku pripun umpami kula tedhi wae kan oleh napa mboten mau benjing-benjing malih kula badhe teng kula ngoten. Nggih, nggih, sampun. Nggih. Dadi nek mireng kira, mun iki, Pak. Nggih. Ya cukup nggih. Nek mireng radio, kalau mendengarkan radio itu yang komplit, yang utuh, ya ta. Kalau potong-potong ya jadinya begitu. Yang diharamkan ya itu menyembelih untuk sesaji. Contohnya misalnya yang masih berlaku di sini, saya sendiri tidak tahu, konon kabarnya kalau mau giling tebu itu namanya apa? Nah, cembeng. Katanya itu dibeli ke sapi untuk selamatan, terus kepalanya ditanam. Jadi menyembelih sapi itu namanya untuk selamatan tadi. Ya kalau begitu jadi bangke. Allah mengatakan innamal khomru wal maisiru wal ansob. Wal ansobu. Ansobu dalam tafsir itu diterangkan menyembelih untuk berhala, untuk sesaji-sesaji itu. Itu yang tidak boleh. Kamu menyembelih, kalau orang desa biasanya menyembelih ayam atau menyembelih doro untuk lekas antur utawa metek pari. Tadi katanya Mbok Desri tadi loh. Ya, Pak, kartu tekanan Mbok Desri barang toh? Nah, itu bagai Mbok Desri. Terus sawai ben lemu di sebelah itu. Nah, itu semua perbuatan begitu sembeliannya haram. Ya, haram. Kalau yang Bapak tanyakan tadi kan lain. Ya ta bukan tuh sametan, apa meneh iwake tuku neng pasar. Orang pasar sana menyembelih sapi atau menyembelih ayam itu tujuannya dijual. Ya. Kalau ayam tuh sametan kuwi dhewe kok wong kuwi mbelih kuwi ora gulune ra entuk putus kok nanti terus dikupetke neng buri kuwi dadi apa itu? Nah, itu ingkung itu toh. Kalau dibeli yang beli belian yang memang itu orang tukang jual ayam menyembelih ayam itu untuk dijual. Nah, kalau itu dibeli kamu diberikan untuk kamu dimakan boleh saja, dia menyembelih tadi bukan untuk selamatan. Menyembelihnya untuk dijual. Gitu. Tapi enggak ada salahnya. Kalau ragu ya jangan, kalau ragu tinggalkan, lebih baik kan gitu kan? Ya. Maulid Nabi barang itu boleh mauludan ya. Memang ada katanya maulud Nabi itu haram, bid'ah. Enggak, saya tiap baru saja mungkin ikut dengarkan tanggal berapa kemarin tuh. Ya. Tanggal berapa? 14. Ya, tanggal 14. Saya ceramah maulud Nabi di Pendopo Kabupaten Sukoharjo. Tanggal 16, Ustaz. Tanggal 16, ya dah. Ya. Tanggal 16. Maulud Nabi di Pendopo Kabupaten Sukoharjo. Hampir setiap hari-hari besar itu. Saya pernah juga maulud Nabi di Batari. Gedung Batari. Dengan Pak Slamet Effendi Yusuf. MUI. Jakarta sana. Ya, saya, jadi kalau hari-hari besar Islam itu, saya disuruh ngisi pengajiannya maulud Nabi. Dan di Solo ini, Pemda Surakarta bersama pejabat-pejabat mengadakan peringatan-peringatan, MTA selalu ikut urun. Itu Pak Mansur yang selalu itu, bendahara MTA. Lalu dimintai, ini maulud Nabi yang tempatnya bergiliran. Kadang di pendopo, mana pendopo, tiap tahun gantian. Itu MTA selalu ikut nyengkuyung itu, peringatan-peringatan itu. Jadi kalau dikatakan maulud Nabi haram, dah mau peringatan-peringatan, boleh aja itu silakan. Ya, memang MTA tidak pernah mengadakan maulud Nabi. Ya, tiap hari sudah ngaji, maulud Nabi memperingati apa? Kita tiap hari sudah ngaji. Dan maulud Nabi kan pengajiannya mau pendak hari-hari besar Islam, tuh ngerti apa? Nah, maka ngaji itu setiap hari, setiap saat. Quran itu dikaji seumur hidup sampai mati belum habis. Atau nek ngaji mung pendak peringatan-peringatan rampung pirang tahun. Untuk berapa ayat. Justru kadangkala itu pun yang diterangkan bukan Quran. Nah, tapi diterangkan itu ya dah mudah-mudahan Bapak ini yang dulunya tukang demo MTA sekarang sadar. Mudah-mudahan yang lain-lain mengikuti. Ya kemarin di Gresik ya di demo. Tak putarkan di sini, lihat tak kemarin itu. Kayak ngaji neng gedung MTA, ya adakan tahlilan neng latare MTA. Pas bareng ke jadwal ngaji MTA. Aneh itu. Kusi itu tahlilan. Sehingga mau ngaji rasa melebu, enggak ada dinggu. Itu pun tidak marah kita, silahkan. Wes neng arep ngono terus, neng nek pancen seneng tahlilan, neng latare gedung MTA, mbok aja dipaske jadwal pengajian. Jaluk ewe pendak jadwal apa? Tak kei waktu neng ngono wes tahlilan ngono. Boleh kita enggak apa-apa. Nekat kok itu ya. Tapi sekarang alhamdulillah mulai sadar. Mudah-mudahan dengan Pak siapa namanya itu? Ya. Mutsiono. Ya. Mudah-mudahan nanti didengar teman-temannya ikut. Karena dulu belum tahu, demo, setelah tahu, sekarang ikut ngaji. Dia ya, MTA dikapak-kapaknya, ya udah tahu nesu. Ya, malah didoa ke apa ya. Ya, karena kamu belum tahu, mudah-mudahan Allah beri hidayah, akhirnya menjadi tahu. Dan tidak pernah di mana-mana demo, tidak pernah nesu. Kita biarkan, kita doakan. Terus MTA yang doa ke apa-apa, orang tahu itu ngelek. Ya, tak? Wong Allah juga mengatakan fa bilati ya asan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyun hamim. Kalau ada orang berbuat tidak baik kepadamu, balaslah dengan kebaikan. Kemudian yang tadinya memusuhi atau berusaha dengan kamu akhirnya menjadi sahabat yang setia. Apalagi sesama muslim. Tidak boleh bermusuhan. Haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya. Maka tebarkan salam di antara kamu. Jaga keselamatan. Nah itu ajaran Islam. Maka orang tahu kalau mempelajari Islam betul, merasa, mengerti indahnya Islam di situ. Islam tidak suka permusuhan, tapi sangat cinta perdamaian. Kalau diputus hubungan dengan kamu, Nabi kita memerintahkan silman kotoak. Sambung orang yang memutus hubungan dengan kamu. Wa'ti man haram, berikan sesuatu orang yang mengharamkan memberi sesuatu kepadamu. Wa'fu aman dolamak, maafkan orang yang mendolimi kamu. Agama yang mana yang lebih baik daripada Islam? Ajaran Islam itu sangat indah sekali. Hanya orang-orang yang kadang tidak mengerti Islam, sok merasa mengerti, lah itu kadang-kala merugikan perbuatannya. Aturan Islam, tapi jauh dari tuntunan Islam. Ya, sehingga Islam itu tertutup kebaikan Islam oleh perbuatan-perbuatan orang Islam sendiri. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengerti lebih istiqomah dalam kita mengkaji. Sudah cukup ini? Masih ada dua, San. Ya. Tentang Ar-Razzaq, yakni Maha Pemberi Rizki. Saya telah keluar sebuah PT Garmen, karena dalam saya ngaji selalu telat. Lalu saya memutuskan untuk keluar. Lalu sekarang saya masih nganggur. Di sisi lain, saya ingin bekerja tetapi tidak telat mengaji lagi. Dan di sisi lain juga orang tua saya menyuruh untuk bekerja di perusahaan. Tetapi kalau kita bekerja di perusahaan yang kita ketahui, waktunya itu terikat. Padahal jadwal ngaji saya Sabtu jam 3 sore. Yang saya tanyakan adalah apakah saya tidak menuruti orang tua itu bisa menghambat rezeki saya. Dan mohon jalan keluarnya. Tidak, rezeki kalau memang kamu mendapatkan suatu pekerjaan harus itu, jadwal haji bisa diatur. Bekerja itu juga perlu. Ya, kecuali kalau pekerjaan kamu yang atur sendiri, pindah-pindah sak karpe dewe, ya toh. Nah, kalau ikut perusahaan, ya harus taat dengan perusahaannya. Kalau jadwalmu ngaji Sabtu tidak bisa ikut, ikut yang malam minggu. Ada pengajian malam akad itu ada. Ya, malam akad di makam haji sana ada pengajian malam akad. Ya, ada. Kalau tidak, malam akad ada, di Semanggi juga ada pengajian yang masuk malam, malam Jumat ada. Sehingga banyak kita bisa mengikuti kajian. Baik tidak. Kerjanya juga baik, ngajinya juga baik. Nah gitu kan, bisa diatur. Tidak harus keluar terus nganggur. Wong jangan lupa kebutuhan duniamu kok. Seperti Pak Mujiono tadi tuh lumuh. Bukan lumuh, bisa diatur sendiri. Biasanya bekerja pagi sudah berangkat sampai macul neng sawah jam 10. Sekarang tiap pagi ngeruak kesek. Ya, jam 6 sampai jam 7 ngeruak radio sik baru nyang sawah. Itu tidak lumuh, itu namanya diatur. Lah kalau kamu ikut perusahaan, diatur begitu enggak boleh noh. Yang punya perusahaan. Ya tak? Maunya beliau tidak mau kedengaran kepaten radio lah kudu-kudu terus tadi disarankan Mas Rudi tadi. Ya ta. Disarankan kon radione go ning sawah. Tapi ya wong macul kok. Wong radio ora iso gitu. Kita tadi dengar. Itu ta. Ane so nang go nang sawah, sawah kene udan ya rusak. Itu Pak tadi. Ah. Iya, maka itu bagaimana bisa dengarkan? Gowo HP udah deh ya. Kantongi jalah. Gowo HP kantongi karo macul ya ora krungu gitu. Nah, maka bagaimana? Ya, diatur sendiri bagus. Pengajian pagi itu jam berapa? Oh, jam 6 sampai jam 7. Udah. Nyambut gawe neng sawah iki ora neng telate. Gitu, wong sawahe dhewe. Kamu mangkat jam 7 ya boleh, mangkat jam 6 ya boleh. Ngrungokake radio jam 6 tekan jam 7 rampung lagi nang sawah. Itu bagus. Nah, di saat bener mangkat jam 6 wis mangkat tekan jam 10. Nah, sekarang diatur, diundur. Kalau pekerjaan sendiri bisa diatur. Lah nek melu perusahaan peraturannya masuk kudu jam itu ya jam itu kudu masuk. Ora kena alasan tak ngrungokke pengajian sik kok ndak boleh kamu. Nah, kalau mengganggu pengajiannya, pengajiannya nanti dipindah. Yang masuk malam ada. Jadi diatur, semua bisa diatur. Insya Allah, Allah sudah mengatakan kan, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Kalau kita itu betul-betul bermujahadah, ya, untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, Allah akan memberikan jalan yang bisa ditempuh untuk dijalankan itu. Ya, apalagi satu lagi. Berikutnya, saya dulu pernah sakit hati sama keluarga suami saya, kurang lebih 17 tahun yang lalu. Karena saat itu saya tidak bekerja, suami yang bekerja, tetapi keluarga suami saya mengucilkan saya. Akhirnya saya dalam hati bergumam, suatu hari nanti pasti saya yang menanggung beban keluarga, dan suami pasti bergantung pada hasil kerja saya. Dan ternyata itu terjadi. Apakah saya berdosa bila bergumam seperti itu, padahal saya tahu Allah lah yang memberi rezeki. Dan apakah saya termasuk orang yang tidak bersyukur pada suami? Itu tidak usah bergumam. Bergumam apa itu, ngerundel itu. Ya kan rapi enak nengati. Ya lebih baik dibicarakan, dimusyawarahkan dengan baik. Kalau biasa mengganjal di dalam hati itu lama-lama ganjalannya jadi gede. Ya. Jadi mana cilik rapopo-rapopo setelah besar, ganjalannya numpuk-numpuk jadi tidak baik. Nanti akhirnya hubungan suami istri jadi apa? Renggang, retak, rasa kasih sayangnya kurang. Akhirnya salah menyalahkan, dirunding dengan baik, dimusyawarahkan dengan baik. Insya Allah Allah memberi jalan keluar. Dimusyawarah itu bagus. Sama-sama ridho. Gimana jalan keluarnya? Itu lebih baik dilahirkan ketimbang gerundel. Suamimu mbok rasani tidak mendengarkan, tidak ada jalan keluar terus nanti. Tapi dibicarakan, ambil waktu yang enak, ngomong-ngomong dari hati ke hati, nanti Allah beri jalan, pemecahan jalan keluarnya. Insya Allah. Jadi Bapak tadi sudah masuk di MTA, memang ada peraturan Pak, kalau ngasih di MTA yang terdaftar ya, yang sudah ngasih betul, itu ada peraturan 3 kali tidak masuk tanpa keterangan dicorek. Bapak tadi khawatir, ya kan? Wah nanti kalau 2 kali padahal jarak tempat pengajiannya 20 kilo Pak ya. Khawatir kena resoh tuku bensin. Ya resoh tuku bensin tuh. Telung ping telu nanti ditoke. Akhirnya tapi alhamdulillah istrinya juga bagus. Sejalan ya saling mendorong. Wis bu saya ini mangan sapa enengi. Ini duit di 10.000 semangan karo sambal tok rapopo. Yang penting di 10.000 kena yang gue tuku pengsin, kena yang gue ngaji. Nah, istrinya ya setuju. Nah, jadi paribasannya ngurangi makan enak, biar bisa tuku pengsin, bisa dinggo ngaji. Mengutamakan, kalau Allah tidak apa mendahulukan untuk kepentingan menghadapi untuk menghadapi Allah, Allah akan mendahulukan apa yang kamu tidak ada. Jadi kalau orang mengikuti apa mendahulukan kepentingan akhirat, dunianya akan disertakan. Akan insya Allah itu yakin pada janji. Ternyata selama ini bisa ngasih terus kan? Ya. Badhe usul Pak Ustaz. Nggih. Si pengajian peraga itu sekali-kali dipun cantumne ning persada radio niku. Nggih. Nek tangga-tangga kula engko ben wah peraga kok ya eneng biar ngoten. Oh nggih. Oh nggih. Sampun cekap ngoten mawon. Nggih, nggih Pak Yatno mengke kajenge kecek alamate peraga niku mengke. Umum ke lewat radio MTA gitu. Ya, jadi kesungguhannya ngaji. Betul-betul kalau sungguh-sungguh Allah beri jalan keluar. Khawatir ngaji nek ora mlebu ping telu ditokke, dia khawatir nek tokke piye. Padahal jaraknya adoh 20 kilo nek kamu lakukan ya ndak bisa. Harus bisa punya bensin terus siap jadwal ngaji. Ya dah alhamdulillah saiki makane biasanya pakai daging ya saiki sambel tok wae. Duite tinggal tuku bensin biar bisa ngaji. Ya, ternyata bisa. Alhamdulillah itu. Perkara makannya saya ngerti sama tau. Yang datang ini tadi habis makan apa udah ngerti. Nggak tahu kan. Yang dimakan sambel apa makan daging apa. Besok metunya ya podo sudah. Sama aja. Ya, sudah mudah-mudahan lah Allah memberikan pertolongan. Kekuatan ini sehingga apapun yang diberikan oleh Allah dimanfaatkan untuk di jalan sabilillah. Dan ngaji itu suatu kewajiban bagi setiap muslim. Maka semua di MTM begitu. Ya kalau pengajian umum ini datang ya tidak di absen, tidak datang, tidak dicari. Tapi kalau sudah masuk di betul bagi warga mengisi formulir, ada janji setia di situ, nah sudah. Tidak masuk, corek 3 kali berturut-turut. Tidak ada keterangan. Kalau tidak masuk, minta izin, ada keterangan, tidak apa-apa. Yang dimasuk itu 3 kali berturut-turut tanpa keterangan. Oh, ini berarti sudah tidak niat ngaji, corek. Saudara mah nyambut gawe, gue cari nasi aja, orang tenanan ya. Disenengi juragane kok, iya dah. Nyambut gawe, telu dino kok tidak masuk. Gue juragane, niat nyambut gawe apa enggak, iya. Nah, ditoknya, padahal dapatnya apa? Nah kalau kita ngasih yakin yang kita harap itu untuk mencari harapan surganya Allah harus lebih sungguh-sungguh daripada sekedar mencari nasi itu. Kalau tidak sungguh-sungguh enggak jadi, saudara. Ya ini selamat datang saya ucapkan ibu-ibu perwakilan saya apa dari perwakilan saya, 3 Solo 3 ya 38 orang binaan Dondong Songombe Lali 25 orang. Dan tadi ada mana itu dari Malang ya datang juga tadi saya dengar radio tadi dan ini dari Magetan semuanya yang hadir baik yang baru pertama kali yang belum pernah kenal mudah-mudahan tidak kapok tidak hanya sekali ini mudah-mudahan dengan begitu malah bisa istiqomah untuk datang pada berikutnya saya rasa dari saya. Saya cukupkan sekian, ini ada tamu dari Majelis Ulama Indonesia Pusat di Jakarta, Bapak Dr. Amir Shah, ini Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Pusat ya, di Jakarta, yang kebetulan beliau datang sini, kesempatan yang baik ini untuk memberikan tausiah kepada kita semuanya. Nah mudah-mudahan bermanfaat. Baik ini yang ada di rumah, saya mohon untuk ikut mendengarkan dengan saksama. Ini yang akan diisi oleh Bapak Dr. Amir Shah Tambunan, beliau Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Pusat di Jakarta. Dari waktu kita aturkan sepenuhnya. Nanti setelah itu apa yang bapak-bapak, ibu-ibu ada beri kesempatan nanti bisa memberikan menanyakan apa yang beliau sampaikan pada kesempatan ini. Dari saya cukupkan sekian dulu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Kemarin tak ketemu saya di Jogja kemarin. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الحاضرون والحاضرات sidang majelis tafsir Al-Qur'an rahimakumullah wabil khusus Pak Ahmad Sukino dan jajaran pimpinan yang hadir pada majelis yang terhormat ini. sebagai hamba Allah yang dhaif, kita telah diberi kekuatan oleh Allah, kekuatan fisik, kekuatan mental, kekuatan lahir batin. Sudah sepatutnya kita bersyukur, alhamdulillah, karena Allah telah mempertemukan kita pada kesempatan yang berbahagia ini untuk melakukan silaturahim. Semoga silaturahim ini menjadi upaya kita untuk menjadi amal soleh bagi kita semua. Dengan silaturahim ini, saya pribadi hadir ke tempat majelis yang terhormat ini. Tentu saja bagi saya pribadi silaturahim itu penting. Karena Rasulullah mengatakan silaturahim itu insya Allah memudahkan rezeki dan memperpanjang usia kita. Untuk meningkatkan silaturahim di antara kita, maka ada beberapa cara yang digariskan di dalam Islam. Yang pertama adalah ta'aruf. Ta'aruf itu saling mengenal. Saya diperkenalkan tadi, terima kasih, namanya singkat Amir Syah. Ada di ujungnya Tambunan, bapak saya yang baru Ahad yang lalu, pas satu minggu, ini hari Ahad, baru mendahului berpulang ke Rahmatullah. Usia hampir 77 tahun, semoga ayah saya, Sanusi Tambunan, ditempatkan pada sisi dan diberikan ganjaran sesuai dengan amal ibadah. Itulah satu-satunya doa, tentu saja dari doa anak yang soleh, yang terus-menerus saya mohonkan kepada Allah, semoga ayah saya ditempatkan pada sisi yang sebaik-baiknya. Dan kita semua pasti akan kembali kepadanya. Kapan, bagaimana cara Allah memanggil kita, itu hanya Allah yang tahu. Yang pasti kita harus terus-menerus meningkatkan amal soleh di antara kita. Semoga kita kelak bertemu di sorga Jannatul Na'im. Dari ta'aruf ini, tentu kita bisa meningkatkan yang lebih, yaitu menjadi tafahum, yaitu saling memahami. Dari saling memahami, kita akan bisa untuk melakukan pekerjaan yang lebih berat, namanya ta'aun. Ta'aun itu berarti saling tolong-menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolong dalam berbuat kebajikan dan takwa, jangan dalam berbuat permusuhan dan dosa. Jadi di antara majelis yang terhormat ini akan lahir sikap tolong-menolong kalau sudah saling tafahum, memahami. Kalau sudah saling ta'aruf, saling mengenal. Jadi saling mengenal itu, Bapak Ibu sekalian, itu nilainya mahal. Jangan tiba-tiba Bapak kenal orang, ngasih air minum, ngasih kue, kemudian Bapak Ibu gak kenal langsung disantap. Ini siapa, dari mana, untuk apa? Itu harus ditanya dulu, terlebih dahulu. Gak boleh kita sembarangan, serampangan, ya kan, melakukan sesuatu tanpa saling mengenal terlebih dahulu. Itu sudah banyak kasus terjadi, tiba-tiba di satu tempat orang memberikan sesuatu, padahal yang diberikan itu ternyata racun. Yang diberikan itu ternyata alat untuk menghipnotis. Sehingga orang tersebut terperdaya, tergoda. Kemudian dia akhirnya terpengaruh oleh orang tersebut. Teman saya, ini ada satu kasus nyata di Jakarta. Seorang dosen dari Banjarmasin. Saya tidak usah sebut namanya. Satu ketika dia jalan di Monas. Tiba-tiba orang datang menghampiri, saling mengenal. Gitu. Gak lama kemudian dibawa jalan ke Ancol. Di Ancol juga saling mengenal. Akhirnya cerita bisnis. Dari cerita bisnis itu kemudian merasa sudah saling apa akrab gitu kan. Akhirnya tukar akun untuk menjalin bisnis. Satu ketika masuk ke ATM, kemudian dia tidak sadar. Orang yang tadi sudah pura-pura mengenalkan ini, ternyata dia mengintip berapa nomor PIN-nya. Setelah berpisah di ATM, kemudian apa yang terjadi? Setengah jam kemudian teman saya balik ke ATM karena menaruh curiga. Setelah berpisah di jalan, akhirnya uangnya amblas. 30 jutaan. Bayangkan dalam waktu sekejap uangnya bisa amblas, habis dalam waktu per detik. Memang sudah mengenal. Lebih awal sudah saling mengenal. Tapi tidak mengenal dalam arti secara memahami. Ini siapa, dari mana, untuk apa, apa kepentingannya. Itulah pentingnya saling mengenal lebih dalam. Sama seperti ketika Bapak Ibu mau mencari pasangan suami istri. Itu harus saling mengenal secara mendalam. Keturunannya bagaimana, wataknya gimana, perilakunya seperti apa. Itu penting supaya Bapak Ibu tidak menyesal di kemudian hari. Karena pasangan hidup suami istri itu akan sepanjang hayat di kandung badan. Bapak Ibu sekalian, inilah pentingnya kita saling mengenal di antara pribadi. Saya mohon maaf tidak bisa melihat satu persatu nama Bapak Ibu. Tentu Bapak Ibu sudah mengenal saya. Terima kasih. Dan lebih dari itu, tentu kita harus mengenal organisasi kita ini apa, untuk apa, ya kan? Dan tentu saja harus mengenal lebih jauh bangsa kita ini bangsa apa. Apakah bangsa ini bangsa yang hanya kita biarkan begitu saja? Akankah bangsa ini menjadi bangsa besar? Itu tergantung pengenalan kita terhadap bangsa dan negara kita ini. Oleh karena itu, cara lain untuk saling mengenal itu ialah kita perlu melakukan apa yang disebut di dalam Al-Quran, saling tabayun. Allah memerintahkan di dalam Al-Quran pada surat Al-Hujurat. Silakan dibuka Quran surah Al-Hujurat itu. Sudah ayatnya populer ya. Al-Hujurat ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu. In ja'akum fasikum binaba'im fatabayyanu antusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang yang fasik, membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum. Agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum. Itu penting diteliti. Siapa yang datang itu penting. Ya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum. Karena apa? Karena kebodohan atau karena kecerobohan. Yang akhirnya akan membuatmu. Ya, akhirnya membuatmu atau membuat perbuatanmu itu menyesal di kemudian hari. Jadi penting saling mengenal, ta'aruf penting, tafahum penting untuk sampai kepada ta'awun. Jadi mencari teman berbisnis itu ya tidak mudah. Apalagi teman untuk pasangan suami istri. Apalagi teman untuk perjuangan. Tidak mudah. Karena Allah memerintahkan dalam ayat ini, hai orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang yang fasik, membawa suatu berita, maka tabayyanu, telitilah kebenarannya. Supaya apa? Supaya kamu tidak ditimpakan kecelakaan atas berita itu. Supaya kamu tidak konflik karena berita itu. Yang karena hanya faktor kebodohan. Hanya faktor kecerobohan. Jadi kalau ada katanya, katanya dan katanya itu tidak boleh. Tapi faktanya apa? Buktinya apa? Sehingga apa? Sehingga nanti kelak kita tidak menyesal di kemudian hari. Bapak Ibu sekalian, tahun 2014 ini dikenal dengan tahun apa Bapak Ibu? Tahun politik. Oh, ini sudah hafal ini. Berarti karena sering ngaji, berarti begitu cepat saya mengatakan belum politik, tapi dia sudah paham, Pak. 2015 tahun politik. Oh iya, berarti sudah nyambung. Berarti. Di tahun politik ini, banyak informasi yang simpang siur. Kalau tidak dicek and recheck, maka akan terjadi cekcok. Betul Bapak Ibu? Betul. Kalau tidak cek and recheck, maka terjadi cek. Ya. Kalau sudah terjadi cekcok, maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah malapetaka. Nah, Bapak Ibu menyaksikan mengapa banyak terjadi konflik di daerah-daerah? Mengapa terjadi konflik di daerah-daerah, Bapak Ibu? Coba. Siapa yang tahu, Bapak dari depan? Mohon maaf, namanya siapa, Bapak? Maaf, Bapak yang agak baju ungu, kacamata, namanya siapa? Hah? Pak Wanto. Kenapa terjadi banyak konflik di daerah? Karena pilkada. Satu kalimat saja, satu kalimat. Karena apa? Karena tidak ada kesepahaman. Ya kan? Terjadi perselisih paham. Jadi ada tiga. Dia tidak paham. Yang kedua dia salah paham. Yang ketiga apa? Pahamnya yang salah. Ingat, ada tiga ya. Ada tiga ya. Tidak paham. Salah paham. Pahamnya yang salah. Nah, konflik pilkada di daerah-daerah itu dimulai dari tidak paham. Menjadi salah paham, pahamnya yang salah. Masa pasangannya kalah kok kantor bupati dibakar. Apa salahnya kantor bupati? Ya enggak? Masuk pasangannya kalah, kok kemudian kantor gubernurnya didemo, pagarnya diacak-acak. Apa salahnya? Nah inilah karena apa? Karena ketidakpahaman. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kita supaya kepahaman ini penting dilakukan. Kepahaman terhadap siapa? Terhadap diri kita terutama. Diri kita ini siapa? Dari mana? Mau kemana? Itu penting. Allah mengajarkan di dalam Al-Quran. Coba kita lihat. Itu panjang sekali Allah memperkenalkan diri kita. Siapa diri kita yang sebenarnya ini? Karena tadi kita ingin mengenal diri kita. Betul Bapak Ibu? Siapa sebenarnya diri kita ini? Itu Allah memperkenalkan kita dalam Quran. Perkenalan Allah begitu luas sekali. Yaitu lihat di surat Al-Furqan. Ayat yang mulai dari 62, 63, 64, 65, 66, 67 sampai kepada doa yang sering kita ucapkan, ya, doa yang sering kita ucapkan. Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwazina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Coba. Ini ayat panjang, agak panjang dari surat Al-Furqan ayat 62 sampai 74. Itu Allah memperkenalkan siapa diri kita yang sebenarnya. Siapa diri kita ini yang sebenarnya? Coba kita mulai dari wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu, nah ini kita tadi saya ingin mengatakan siapa diri kita ini? Kita ini adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang Maha Pengasih. Jadi Tuhan yang Maha Pengasih menciptakan diri kita ini sebagai hamba yang terus mengabdi kepada Allah. Adalah orang-orang yang berjalan, yamsuna. Orang yang berjalan alal ardi, di muka bumi. Ya, hauna, dengan rendah hati. Ya, siapa diri kita ini? Diri kita ini adalah hamba Allah, satu. Yang kedua, berjalan di muka bumi. Yang ketiga, dengan cara rendah hati, ya. Kemudian yang keempat, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka, orang-orang bodoh menyapa kita dengan menghina, dengan mencaci, dengan mencemoohkan, maka kita hanya menjawab, ya, dengan qalu salama. Ya, dengan mengucapkan dengan salam. Jadi enggak usah kemudian kita balas dengan caci makian. Coba tadi yang sudah melakukan testimoni, yang sudah melakukan testimoni tadi, coba. Saya menyaksikan kalau seandainya Pak Muji Ono langsung membalas dengan caci makian, langsung membalas dengan apa namanya adu otot, apa yang terjadi? Maka yang terjadi justru baku hantam. Yang terjadi justru baku sikat. Tapi beliau dengan hatinya tenang, tentrem, ya kan? Bahkan berdoa, Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lam. Ya Allah, tunjuki mereka karena mereka enggak tahu. Kayak gitu ya? Nah, betul ya? Ya. Nah, ya, jadi betul dia bilang. Ya. Jadi tidak boleh kemarahan disambut dengan kemarahan. Tidak boleh ya, emosi disambut dengan emosi. Apalagi ya, otot disambut dengan otot. Kalau otot disambut dengan otak itu mendingan. Otak kita tenang, tentram, ya, kata-kata kita malah terkendali. Maaf, saya sedang puasa, ya kan? Puasa yang dimaksud di situ tidak hanya puasa Ramadan, tentu juga tidak hanya puasa Senin Kemis, tapi puasa di situ hakikatnya adalah kita mengendalikan diri kita. Jangan sampai emosi. Coba Bapak Ibu saksikan, hampir setiap hari terjadi pembunuhan disiarkan di media televisi. Anak membunuh orang tua membunuh anak, suami membunuh istri, sebaliknya pembunuhan terjadi di mana-mana. Itu kenapa? Karena emosionalitas yang muncul oleh iblis setan laknatullah alaih. Nah, kembali ke ayat tadi, itulah hamba-hamba yang dimaksud adalah hamba-hamba yang ingin kita jadikan kita ini sebagai hamba Allah yang senantiasa berjalan di muka bumi ini dengan apa beda rendah hati apa dengan rendah diri? Ada bedanya enggak rendah hati, rendah diri? Apa bedanya itu? Coba Bapak yang baju merah. Pak, namanya Bapak? Hah? Pak Mahendra. Coba Pak Mahendra, apa bedanya? Kalau dalam ayat ini kan tadi disebut, kita dengan apa namanya yang berjalan di muka bumi ini, ya kan, dengan keadaan yang rendah hati, ya rendah hati disebut dalam ayat ini hauna itu rendah. Kalau rendah diri apa itu? Binder, ya bagus, binder betul. Kalau ya, jadi di dalam Islam itu tidak boleh kita minder. Ya, minder itu merasa hilang kepercayaan, hilang percaya diri, itu enggak boleh. Kita harus sebagai hamba Allah harus percaya kepada Allah. Percaya diri bahwa kita itu dikendalikan oleh Allah. Kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi beda ya. Dan tidak boleh menyombongkan diri. Nah, itu bahaya lagi. Merasa angkuh, merasa sombong, merasa hebat. Gitu? Itu tidak boleh. Saya naik ke mimbar ini, na'udzubillah, berdoa terlebih dahulu, saya tidak merasa hebat. Ya kan? Dan na'udzubillah, saya mudah-mudahan dihilangkan dari sifat sombong, ilmu yang oleh Allah mengatakan, ilmu yang sedikit, وَمَا أُتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلٍ. Ya kan, ilmu yang sedikit itu oleh Rasulullah mengatakan بَلِّغُوا أَنِّي وَلَوْ أَيَّ. Bapak ibu punya ilmu. Pada saatnya, tempatnya bapak menyampaikan kepada jamaah yang lain. Itu namanya بَلِّغُوا أَنِّي وَلَوْ أَيَّ. Nah, berikutnya, kata Allah, siapa diri kita ini? Walladzina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyama. Orang-orang yang berkata, ya. Orang-orang yang yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyama, yaitu menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud, ya, dan berdiri. Saya pernah ketemu dengan seorang menteri. Sekarang dia masih menteri pemberdayaan aparatur negara. Habis Jumat, saya diskusi sambil makan siang dengan beliau. Dia bilang begini, Pak Amirsah, saya merasakan pernah dinasehati oleh seorang guru, oleh kiai, oleh ulama. Pak, mengapa dalam hidup kita ini susah bangun malam, sholat malam? Beliau mengatakan, seorang guru ini mengatakan, jangan-jangan dalam hidup kita ini ada makanan yang haram kita makan. Ada perilaku-perilaku yang haram kita lakukan. Sehingga ya, bangun untuk sholat malam begitu susah, begitu berat. Dia katakan demikian. Artinya Bapak Ibu, kita perlu mengkoreksi diri kita. Apakah kita sholat malamnya itu sudah tertib atau belum? Ya, Bapak mohon maaf, yang pakai kacamata di depan. Apakah sholat malamnya sudah tiap malam? Alhamdulillah. Barakallah. Mudah-mudahan Allah meridhoi amal Bapak-Bapak. Ada di antara Bapak-Bapak yang susahnya bukan main sholat bangun tengah malam? Banyak? Ah, banyak. Banyak. Itu artinya bahwa apa yang dikatakan Allah dalam ayat ini, kita masih belum melakukan secara sungguh-sungguh. Maka itu perlu kita benahi, kita tanya, ya Allah, yang aku makan hari ini, apakah betul-betul sudah halal atau belum? Ya Allah, pekerjaan yang hamba lakukan hari ini, apakah betul-betul sudah mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah sepenuhnya atau belum? Itu harus kita kembali tanya kepada diri kita masing-masing. Supaya apa? Supaya bangun tengah malam itu kita tidak terasa berat untuk sujud dan untuk berdiri. Ya. Nah, berikutnya dalam ayat ini Allah mengatakan walladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana ghorama. Orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari azab jahannam, karena sesungguhnya azab itu membuat kebinasaan yang kekal.